الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معشر الشباب بن جمعان مليكم إلى الله تبارك وتعالى. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar perkataannya kemudian mengikutinya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ittiba' kepada manhajus salafis salih, manhajus sahabah wa tabi'in, atba'u tabi'in dan a'immatus salaf, minal mutaakhirin, minal mutaqaddimin ilal mutaakhirin. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut manhajus salaf, manhaj para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in dan para ulama salaf dari zaman dulu sampai hari ini. Jemaah dan sahabat rahmakumullah yang mengikuti ta'alim ini dan pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah kita umumkan di kajian hari Selasa dan Kamis dan juga di Parawang pada hari Rabu, bahwasanya kita insyaallah taala pada malam Ahad ini yang bertepatan dengan satu Syaban dan tanggal berapa sekarang, Juni, Juli 22 Juli ya, bertepatan dengan satu Syaban 1432 dan bertepatan juga dengan 2 Juli 2011 di Masjid Uthman bin Affan, Pondok Pesantren Ta'zim Sunnah ini. Kita insyaallah ta'ala akan menjelaskan dan akan menjabarkan dan akan menyampaikan terutama adalah tentang perkara-perkara ya yang berhubungan dengan hasil umrah dalam perjalanan umrah, rihlatul umrah yang kita lakukan beberapa hari yang lalu bersama Ustaz Muhammad Wildan hafizahullah taala dan bersama beberapa orang ikhwan kita dari kalangan salafin. Jemaah rahimakumullah, walhamdulillah Di dalam umroh tersebut para jemaah rahimakumullah, sudah tentu di samping kita adalah pokok utama umroh kepada Allah dan beribadah kepada Allah azza wajal fi baitil haram sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umratu ila al umrah kafaratun lima bainahunna. Umrah dan umroh yang akan datang, suatu umroh dan umroh yang akan datang itu adalah merupakan kafaratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa-dosa di antara satu umroh yang akan datang tersebut. Kemudian juga kita sudah tentu akan menziarahi ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburannya, dan bukan itu target utama, tetapi ala kulli hal kalau kita sudah sampai di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sempatkan untuk berziarah. Demikian juga ke Baqi, dan demikian juga adalah kepada para ulama a'immatus salaf yang masih hidup di hari ini. Dan juga para jemaah rahimakumullah, kita target yang lain adalah mau menyelesaikan tentang bagaimana mu'adalah syahadah, mu'adalah pengakuan daripada ijazah pondok ini, Islamic University. Ini juga adalah merupakan target kita di dalam umroh kemarin. Jemaah muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita walhamdulillah ya berkat umroh tersebut diberikan taufik dan hidayah oleh Allah azza wajal untuk bertemu dengan beberapa orang ulama, dan insyaallah taala satu persatu kita akan jelaskan kepada antum sekalian nanti. Dan juga kita telah ke Islamic University mengurus tentang perkara ijazah pondok kita ini supaya diakui oleh Islamic University sebagai tempat saya belajar di tahun 90-an. Jemaah muliakan oleh Allah azza wajal, kita alhamdulillah sampai di Madinah. Pesawat itu dari Jakarta itu langsung transit sebentar di Riyadh lalu ke Madinah. Dan sampai di Madinah alhamdulillah di hari Ahad malam Senin pagi, di malam Senin kita nyampe. Seninnya kita langsung menuju Islamic University setelah melaksanakan ibadah salat fajar dan sebagainya, dan kemudian iftar menuju Islamic University bersama rombongan. Waktu itu saya Ustaz Wildan dan juga Al-Akh Abu Hasim dan juga Azwar. Kita bertemu dengan Syekh Mis'ad Al-Husaini. Dia ini salah seorang dosen saya ketika di Islamic University mengajarkan tafsir. Dan ketika kita ke situ, alhamdulillah disambut oleh beliau dan kita tanyakan tentang tindak lanjut daripada perkara pengakuan ijazah tersebut. Setelah kita duduk di kantor beliau, ya, tanya jawab dan sebagainya, menanyakan keadaan dakwah. Dan beliau punya minat dan ada keinginan di bulan Syawal yang akan datang untuk datang ke Indonesia dan juga akan berkunjung ke pondok kita ini, ke pondok Ustaz Wildan. Dan dia mengatakan di akhir pertemuan, ya, itu beliau katakan, usahakan apa-apa yang kurang daripada syarat-syarat pengakuan syahadah itu kalian lengkapi sebelum saya datang. Jadi ketika saya datang, kata beliau, tinggal peresmian saja. Ini juga senang kita garap dengan Ustaz Wildan kekurang-kurangan tersebut. Sebab ketika kita ke bagian lajnah mu'adalah, lajnah bagian pengesahan syahadah tersebut, mereka memberikan masukan kepada kita berapa poin kekurangan-kekurangan yang mereka lihat daripada Ustaz Wildan dan juga kepada saya. Dan beliau mereka menyarankan supaya kita ada wakil yang mutaba'ah. Mutaba'ah artinya ada wakil kita di situ yang kita tunjuk untuk selalu memantau ke kantor atau bagian kisim lajnah mu'adalah tersebut. Ini diminta kepada kita. Maka alhamdulillah kita dapatkan dua orang mahasiswa Indonesia, yang satu di kuliah syariah, satu kuliah hadis. Alhamdulillah dikelengkap ikhwan kita salafiyin, dan kita kasihkan surat wakalah, wakilan, dan itu diterima. Dan kemudian para jemaah rahmatullah, ketika bertemu dengan Syekh Misa'an tersebut di kantor yang sama, saya bertemu juga dengan Syekh Khalid Ar-Radadi, salah seorang syekh saya ketika di jami' di Islam University. Dan saya alhamdulillah mengenal beliau dari tahun 92 sampai hari ini. Dan sering kita dulu mengadakan via telepon, kajian via telepon dengan beliau. Tapi karena terputus hubungan dan kesibukan beliau, subhanallah, dan mungkin kekurangan kita kepada beliau, kurang menghubungi. Ya walhasil, insyaallah ta'ala pertemuan yang pertama tadi cukup membawa untuk akrab kembali. Yang jelas beliau sampai hari ini tetap ya fiqah dengan kita, percaya dengan kita, Syekh Al-Ardadi. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di hari Senin juga sorenya kita maghrib bertemu dengan Syekh Usama Atoya. Usama Atoya ini para jemaah rahmatullah, kalau kalian melihat di situs internet ada websitenya Manabirun Nur. Itu ada sampai sekarang. Manabirun Nur itu beliau yang bertanggung jawab. Beliau musyrifnya. Usama Atoya ini adalah teman sama kuliah dengan kita dulu. Dan lebih teman lagi lah dengan Ustaz Wildan. Dia sekelas dengan Ustaz Wildan dari kuliah hadis tahun pertama sampai tahun keempat. Dan beliau ada juga merupakan murid Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ya. Walhamdulillah semenjak kita dulu menggalang masa ukhuwah dengan beliau di masa-masa kuliah, sampai sekarang beliau sudah berkarya mengarang berbagai kitab. Dan alhamdulillah kita dikasih juga hadiah oleh beliau karya-karya beliau tersebut, beberapa karya sebelum ini dan setelah sebelum ini juga dan pada hari ini. Beliau masih muda juga, belum tua. Nah, gimana melakukan beliau kenal Allah Azza wa Jalla, ketika kita di rumah beliau, beliau ceritalah tentang perkara kerusakan-kerusakan daripada manhaj Syekh Salim Al-Hilali. Syekh Ali Hasan, Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Mansur Hasan Salman, dan termasuk yang lainnya. Bicara beliau tentang kerusakan-kerusakan manhaj mereka, dan beliau mewasiatkan kepada kita untuk meninggalkan kitab Syekh Salim Al-Hilali untuk dipelajari. Dan juga sebagian para ulama lain juga mengatakan demikian. Ada beberapa kitab yang ditadi sarang kita untuk ditinggalkan. Terutama di sini pada malam Ahad ini, kitab Syekh Salim Al-Hilali, dan juga Bajatun Nadhirin, dan juga kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm, itu jangan kita pelajari. Kita sebagaimana diwasiatkan oleh Ahmad Zahrani, salah seorang murid khawas khusus daripada Syekh Rubi Allah Ta'ala. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah kita tinggal di kota Madinah, ya, hari Senin, Selasa, dan kemudian Rabu kita berangkat ke Mekah. Di Madinah pada hari ya Selasa dan Rabu juga kita ke rumah Syekh Muhammad bin Hadi, ke masjidnya. Ke rumah Syekh kita di Rabu tersebut. Ya, dari Kamis, dari Selasa ke Rabu, Selasa kita ke rumah beliau dan ketemu di masjid. Belum sempat kita bicara banyak di masjid waktu itu, habis sholat asar. Kita sholat asar di masjidnya. Dan kemudian di depan beliau sudah berkumpul para syabab dari berbagai negara mengadukan tentang perkara fitnah Syekh Yahya Al-Hajuri. Itu saya bicara. Tapi tidak direkam. Pada rahmatullah tidak seluruhnya harus direkam. Ya. Ala kulli hal, selesai kita pertemuan tersebut, selesai di situ, beliau bangkit dan kita ke depan beliau dan rangkulan, salaman, tanya kapan nyampe dan sebagainya. Alhamdulillah beliau senang kita ketemu kita. Terus kita giring sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya kita minta pertemuan dengan beliau. Beliau mengatakan hari ini masih ada sisa ujian daripada Islam University dan beliau menulis, artinya mengoreksi soal-soal. Beliau dosen di pascasarjana dan di kuliah pagi dan sore. Sibuk demikian beliau tidak sempat. Beliau tanya, kamu kapan ke Mekah? Saya bilang besok Rabu ya Syekh, insyaallah ke Mekah dan mau ketemu orang tua kita, Syekh Robi. Ya sudah, pulang di Mekah nanti datang ke sini. Insyaallah kita adakan majelis nanti. Hari Selasa, para jemaah rahimakumullah, ya, sorenya kembali kita ke rumah Syekh Usama Atoya. Kita berdua dengan Ustaz Wildan. Beliau pada masa itu minta saya dan Ustaz Wildan aja datang dulu. Nanti lain kali kata dia kalau sudah tak sempat temannya, saya undang teman-teman nanti. Kembali kita juga masih berkisar seputar tentang perkara-perkara fitnah daripada Syekh Ali Hasan dan ikhwan-ikhwannya dan saudaranya. Dan juga sebenarnya yang banyak merusak mereka itu adalah orang kaya yang ada di Surabaya, itu Khalid Bawazir, itu yang banyak merusaknya. Dan ini para jemaah rahimakumullah merupakan sejarah. Ya. Setelah kita kembali dari Mekah, sebelum kita ke rumah Syekh Abdullah Bukhari, di perjalanan yang antar kita itu adalah Syekh Muhammad Ghalib yang insyaallah akan datang ke Indonesia, mana-mana Syekh Ubaid Al-Jabiri, orang tua kita, hafizahumullah ta'ala. Dalam perjalanan beliau menjelaskan, kata beliau beberapa hari yang lalu datang ke sini para duat dari Pakistan. Para duat dari Pakistan itu mengatakan kepada kita di majlis atau di jalsah, kata dia, wallahi Syekh, ahya turoth, turoth yang ada di Kuwait. Ahya turoth ini kata mereka, yastarun al-ulama wa du'at. Mereka beli itu para ulama dan para da'i. Itu dibeli oleh mereka dengan ini. Dibeli oleh mereka para ulama dan para da'i. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ghalib di hadapan kita. Menukil perkataan daripada orang-orang du'at dari Pakistan. Di hadapan Syekh Bukhari pada masa itu ketika jalsah. Kemudian ketika kita sampai di Mekah. Pada Rabu tersebut berangkat dengan rombongan. Rabu kita mengadakan, ya, apa manasik, ya, dan orang tua kita Pak Jamal waktu itu masih berada di kota Mekah, masih sempat telepon dengan saya dan beliau pulang. Dan hari Rabu malam itu mungkin sampai di sini terjadi kusuf kan di Saudi gerhana bulan kan. Pas kita mau tawaf itu orang sholat gerhana. Jadi ketika sholat gerhana itu kita tawaf Pak Jamal, sepi, kurang orang, tidak padat. Anak kuliah tidak terlalu padat. Sampai kita tawaf belum selesai itu sholat gerhana. Menjelang kita selesai baru mulai khutbah gerhana bulan. Setelah kita malam Kamis, hari Kamisnya sore sekitar jam 4:30, jam 5-an kita berangkat ke tempat Syurubi. Kita tinggal agak jauh di kota Haram, Babul Awali, dekat daerah Awali. Ke rumah beliau kita para jemaah rahimakumullah, yang berangkat pada masa itu saya, Sawildan, kemudian Abu Hasyim, kemudian Azwar, kemudian Abu Ahmad, 5 orang. Abu Ahmad, yaitu menantu Bang Eri di Padang, adilnya Yusuf. Ya, yang pernah di sini dulu. Berangkat kita 5 orang. Sampai di pintu beliau. Sebelumnya sudah saya telepon si Hussein. Hussein ini sopirnya Syekh Rubi, para jemaah rahimakumullah. Kita kalau berangkat ke situ, telepon sopirnya. Syekh Rubi gak pernah megang HP. Megang sopirnya. Oleh karena itu para jemaah rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan saya ke rumah Syurubi, ke rumah Syurubi, ke rumah Syurubi, kita tanya dulu dia, siapa yang dihubung oleh dia. Udah tanya, so banyak orang jual nama Syurubi pada hari ini. Ya, banyak orang menjual nama Syurubi, Syurubi, saya ke rumah Syurubi. Kita tanya, api siapa dihubunginya. Dan kemudian di majelis Syurubi, ingat, majelis Syurubi para jemaah rahimakumullah gak pernah kosong dari orang. Pasti ada 5-10 orang, kadang-kadang 20 orang, kadang-kadang puluhan. Itu majelis beliau. Alhamdulillah kita sampai di depan pintu beliau. Kita tunggu si Husain buka ke pintu. Belum buka kita telepon. Keluar dia. Masuk kita. Kita masuk para jemaah rahimakumullah. Ya. Terus. Salat maghrib kita berangkat ke masjid. Salat maghrib kita berangkat ke masjid. Saya salat di masjidnya dekat itu. Enggak jauh. Nah kita pulang maghrib. Ketemu saya di masjid. Sudah salaman. Kemudian suruh ke rumahnya. Masuk kita ke ruang beliau. Beliau pertemuannya di maktabah. Maktabah beliau itu besar. Besarnya ada. Besar masjidnya ada. Masuk kita ruang beliau, kursinya. Duduk. Sebelum masuk, depan pintu itu saya ketemu dengan teman dahulu, yaitu Fuad Al-Amri. Fuad Al-Amri ini teman saya di kuliah, tetapi dia tingkat statusan keempat. Yang dia sekelas dengan Ustaz Usamah. Dia berdua pada masa itu dengan Abu Ziyad, Khalid Baghis. Khalid Baghis ini kalau kalian buka internet, cari Mirathul Anbiya. Mirathul Anbiya itu musyrifnya Khalid Baghis ini. Jadi Fuad ini orangnya sudah agak gemuk. Ketika ketemu saya tahu wajahnya, gak lupa saya. Tapi dia agak lupa orang saya. Ketika saya bilang dia, kamu Fuad kan? Fuad Amri, na'am ya Qulmuntir. Na'am kata dia, bilang, kamu siapa? Saya Qulmuntir, masa ingat. Nah, sudah ingat, akhirnya salaman, masuk ke dalam. Pak Surubi. Kita masuk ke dalam, Raja Rahmatullah, pada masa itu, masuk bersama kita anak Sudan, tapi tinggal di Eropa. Kuliah di Imam Nusa'ud di Riyadh. Dan kemudian dia bawa salah seorang anak Prancis. Ya, sama dia. Kemudian masuk juga pada masa itu adalah Abdullah. Ya, Abdullah Al-Ahmad dari Riyadh. Beliau ini adalah orang yang mengurus keberangkatan Syekh Muhammad bin Hadi 3 tahun yang lalu tidak jadi. Di Riyadh ketika itu qadha Allah masyafa'al, Syekh Muhammad sakit, tidak jadi berangkat. Masuk beliau, masuk dengan Ajlan. Ajlan ini teman dari Riyadh. Dan masuk Ahmad Zarani. Ahmad Zarani masuk, kemudian nelpon Syekh Zaid Madakhali. Syekh Madakhali waktu itu, ya, Ahmad Zarani mengatakan, ya Syekh, ini Syekh Zaid Madakhali mau bicara sama antum. Telepon Syekh bicara. Syekh Robi gak bisa bicara begini dia. Dia harus dibuka. Suaranya agak keras, begini dia cara. Jadi, Fuad waktu itu duduk di sebelah kiri Syekh. Anak Sudan tadi sebelah kanannya. Sebelah Fuad itu adalah Abu Ziyad. Dan sebelahnya saya. Bagaimana? Setelah itu masuk rombongan dari Ahsa. Di negeri Ahsa. Berapa orang? Ada 8-7 orang. Ada 8 orang ada itu. Datang mereka duduk. Ya, tamu sudah. Menasihati tentang masalah dakwah. Dan seputar dakwah dan sebagainya. Masalah fitnah. Terus setelah itu Syekh tanya saya. Abul Mundir, kaif Indonesia? Mundir bagaimana Indonesia? Alhamdulillah Syekh, dakwah jalan dan sebagainya, sebab Masya Allah, khair, saya terangkan seluruhnya. Tapi saya bilang, ada salah seorang serang murid, Syekh Yahya Al-Hajuri pulang ke Indonesia, merusak dan mencabik dakwah Salafiyah, kata saya. Namanya Abu Turab, kata Syekh, hadha mu Abu Turab, hadha Abu Gurab, katanya. Syekh mengatakan bukan Abu Turab, hadha Abu Gurab, Abu Gubar, hadha Abu Gubar, mu Abu Turab, katanya. Saya katakan mungkin. Ditukar namanya Abu Turab jadi Abu Gubar. Ini saksi ada nih. Hashim sama si Azwar. Nah, Yusuf Izzan. Namanya bukan Abu Turab tapi Abu Gubar. Bagaimana? Setelah itu kita jalsa dan mendengarkan syair yang dibacakan oleh seorang daripada Harsa tadi sampai menjelang Isya. Isya kita berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid pada jam rahmatullah. Salat Isya. Dan di masjid, kita saya pulang, kita sudah siap juga untuk pulang. Ya, siap untuk pulang. Baru kita mau melangkah, telepon Hussein dari sopir dari KAP saya. Bermundir, mana nanti? Masjid. Mau pulang. Tidak, saya suruh ke sini. Situ lagi. Satu, ada. Buat sip. Berangkat kita ke rumah lagi. Kita akan masuk pintu, sebelum masuk jenjang rumah beliau, ketemu kita dengan Abdullah Ahmadi tadi. Abdullah Ahmadi tadi ketika saya bicara dengan Ahmad Zarani, dia masuk, ente Abul Mundir ya? Iya. Bagaimana itu tuh? Suara ente itu saya ingat 3 tahun lalu, ingat gak si Muhammad gak jadi berangkatnya? Iya, saya yang ngurus itu tadi. Sudah rangkulan dan kenalan, akrab sejak itu. Ya. Nah, cuman mulai kunil Allah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu kita duduk. Saya kembali minum teh, kemudian saya naik manggil Ahmad Zarani sama Abdullah Ahmadi sama Ajlan ke atas 3 orang. Manggil ke atas. Berapa saat setelah itu tidak lama turun Ahmad Zarani. Ahmad Zarani turun duduk dengan kita. Ceritalah tentang masalah dakwah, tentang masalah bagaimana saya tanya tentang kepada dia tentang Abu Ishaq. Abu Ishaq ini salah seorang murid Syekh Robi yang membaca apa buku, kalau suruh mengajar dibaca kayak Syekh Ahmad itu. Nah, dia baca Abu Ishaq ini sudah lama tidak muncul Mas Sorobi. Saya tanya kepada Ahmad Zarani, "Kaif Abu Ishaq?" "Abu Ishaq khalas dha'a." Hilang. "Kenapa? Ada apa?" "Satu, saya kata berhenti, dia tidak ada adab dengan Syekh itu." "Dia tidak ada adab dengan Syekh." "Syekh kalau orang tidak ada adab dengan dia, dibuang oleh dia itu." Subhanallah, semua para ulama demikian. Tidak ada adab pada dia, buang oleh dia, tidak terima oleh dia. Dan dia juga jarang datang, ada datang lagi. Sudah tidak usah dipikirkan dulu. Terus nelpon Syekh Furaihan. Syekh Furaihan, Jamal Furaihan. Nelpon dari Taif. Yang beliau pada masa itu sedang berangkat dengan ahlinya ke rumah sakit. Nelpon. Kemudian bicara dengan Mak Zarani. Menjalani Mas Robi dan sebagainya. Terus Mak Zarani bilang, "Nih ada Abul Mudhir samping saya. Kasih telepon saya bicara." Beliau ingat. Dan saya alhamdulillah kita mengadakan daurah berapa bulan lalu di Kota Madan. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita diajak ke atas oleh Syarubi makan. Makan malam. Biasa saya alhamdulillah sampai hari ini sebab. Sampai hari ini alhamdulillah. Kalau ke rumah Syarubi, boleh anda tanya siapa yang pergi umroh sama saya. Tidak pernah saya tidak makan di rumahnya. Selalu makan. Selalu dijamu. Apa jemaah? Nah, terus ketika selesai makan, kita turun, kita mau pulang, ya, saya manggil ke atas. Mak Zarani bilang, "Pak Mundir, si Abdullah Ahmadi mengatakan, Pak Mundir, saya manggil Mundir." Manggil ke atas. Naik saya ke atas. Pak jemaah, naik ke atas, saya duduk dan sebagainya, kemudian beliau pergi sebentar. Pak jemaah, rahmatullah. Nah, kemudian beliau balik, setelah saya berisi pulang, sedang berdiri itu beliau mengatakan kepada saya katakan, "Kaif Abu Turab ada Syekh? Ada buku Barma yang fa'al." Kata saya, "Ala kulli hal," kata saya tanya juga tentang fitnah Yahya, beliau mengatakan, "Yahya Al-Hajuri mazzaqa da'wa salafiyah fi jami'i anha'il alam." Dia telah merobek-robek dakwah salafiyah di seluruh dunia. Itu saya katakan. "La yaturuku ahadan," kata beliau. Tidak ada ditinggalkan oleh dia. "Wala Muhammad, wala Bukhari, wala Jabiri." Ya. Syekh Muhammad tidak tinggalkan, Syekh Jabiri tidak tinggalkan, Syekh Bukhari tidak tinggalkan. Dibabat oleh dia seluruhnya. Sabarna alaih, sabarna alaih. Beliau pegang dadanya. Kita sabar atas saya, sabar atas sabar atas saya. Ini kata Syarubi di depan saya. Bajimah rahmatullah. Nah, jemaah ini mulakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita keluar. Pulang kita ke hotel. Diantar oleh rombongan tadi. Itu dari Ahmad Zarani ini punya mobil, sebagian duduk di belakang. Kita dalam duduk bertiga sama Wildan, kemudian Abdullah Ahmadi tadi, kemudian saya, kemudian depannya Ahmad Zarani sama Ajlan. Dan sebab ini dari Riyadh mau pulang besok, Ahmad Zarani tinggal di Jeddah dia. Dalam perjalanan itu ceritalah dia kepada saya, cerita tentang perkara bahwasanya si Haya sudah bicara tentang Sorobi, ini ada sihirnya. Ada syair di sini para jemaah rahmatullah. Sudah bicara dengan Syarubi syairnya. Ya. Dan kemudian saya tanya, "Bagaimana kalau Syarubi tadi bisa bicara?" Dan saya sampaikan kepada murid. Saya sampaikan. Sampaikan kepada murid, "Kamu dalam rangka tahdzir kepada mereka tersebut. Tapi jangan perluas gitu. Sampaikan aja dulu." Dia bilang gitu kepada saya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai di hotel kita sudah. Besok paginya para jemaah rahmatullah. Besok paginya hari Jumat, salat Jumat. Sabtunya saya berangkat ke Madinah lagi. Berangkat ke Madinah, Allahumma rahmatullah. Berangkat ke Madinah hari Sabtu tersebut. Sorenya Sabtu malam Ahad itu ke rumah Usama Toya lagi kita. Ya, ke rumah Usama Toya. Seterusnya Allahumma rahmatullah di Madinah kita ke Syekh Muhammad, ketemu lagi di masjidnya. Ketemu di masjid beliau juga masih kayak kemarin pertemuan. Perlu sempat beliau untuk jalsah. Yang ketiga kalinya sudah janji beliau, hari kali kedua itu kata beliau, "Besok ente datang ke sini. Besok telepon saya atau kasih nomor HP ente, saya telepon." Saya tunggu, subhanallah, beliau mungkin ya ada kuliah akad sibukkan dia lupa dan sebagainya. Terus ajam rahmatullah. Saya datang aja ke masjidnya. Datang saya habis asar, habis maghrib. Abi Sasar. Abi Sasar, rahmatullah, itu datang ke rumahnya itu setelah ke rumah Syekh Abdullah Bukhari. Setelah rumah Syekh Abdullah Bukhari. Syekh Abdullah Bukhari dulu sama Muhammad Ghalib tadi. Dan di rumah Syekh Abdullah Bukhari, walhamdulillah Syekh Abdullah Bukhari juga berbicara tentang Syekh Yahya. Sangat pedih lagi bicaranya. Bagaimana? Dan beliau sudah sabar, sudah terlalu sabar beliau. Nah sekarang para imam rahmatullah masyayikh yang di bawah Syekh Rabi itu rata-rata sudah bicara. Tidak ada yang tidak bicara. Nah, ke rumah beliau saya Rabu itu. Rabu malam Kamis. Syekh Abdul Bukhari Rabu malam Kamis itu berangkat ke Jazair. Ada daurah sekitar 4 harian. Rabu malam Kamis. Ketika ke rumah Syekh Muhammad. Dari masjid habis salat maghrib. Kita berangkat ke rumahnya. Fajar rahmatullah. Rupanya enggak. Lalu ke rumahnya belum pergi ke mobil. Rupanya ada Syekh Bukhari di belakang kita sholat juga. Sama-sama jalan lah. Syekh Muhammad. Sebentar beliau orang rahmatullah menemui para masyayikh tersebut. Ketika kita sudah keluar, Syekh Bukhari ketemu juga di situ. Syekh Muhammad minta uzur lagi. Ya, saya dengar kawan saksi ya. Si Saudan, si Yusuf dan beberapa orang anak Madinah pada masa itu, Yusuf, Abu Ahmad dan sebagainya. Ya. Kemudian Syekh Muhammad pegang ini saya minta uzur saya pada ente yang beli. Sudah ketiga kali. Bagaimana? Ini ada Syekh Bukhari. Jadi rupanya ada pertemuan khusus mereka mungkin sebab kami berangkat ke Jazair diantar oleh beliau. Bagaimana? Nah, beliau katakan besok Kamis. Bagaimana rahmatullah. Besok antum mari tadi. Ya sudah, kita tunggu. Terakhir kita ketemu semua hari Kamis. Hari Kamis kita ketemu para jemaah rahmatullah di rumah beliau. Ya, itu juga tidak di rumah, di masjid kembali. Di masjid para jemaah rahmatullah habis sholat asar. Sebab Abdul Somad Al-Holandi itu salah seorang orang Belanda. Setelah kita sejarah dengan dia rupanya jadduhu. Neneknya itu dari Indonesia. Neneknya itu asalnya Indonesia. Tapi sudah di Belanda. Murtad kabarnya dulu. Ya. Nah dia ini salah seorang murid yang dekat dengan Syekh Muhammad sekarang. Kalau ada muhadarah-muhadarah Syekh Muhammad dia rekam. Dia nyarankan Abdul Mundir, besok yang datang sini habis asar bagus. Habis asar sebab saya janji juga sebagai sebab dari negeri Palestina sebagai Irak, Jazair kemudian dari Libya. Janji besok dengan saya habis asar. Berangkat kita habis asar. Rupanya habis asar Pak Jemaah Rahmatullah saya enggak keluar. Enggak keluar beliau, sakit kepala rupanya. Telepon pada anak-anak sakit kepala dia. Terus maghrib kita tunggu. Maghrib baru beliau keluar. Salat masjid. Habis sholat para jemaah rahmatullah kita duduk itu keempat kali itu. Nah datang orang Palestina dua orang Palestina tanya pada saya subhanallah untuk melihat para jemaah rahmatullah problem yang ditanyakan oleh Palestina ini tidak jauh beda dengan problem yang terjadi di negeri kita, tidak jauh beda yang terjadi dengan negeri-negeri yang lain tentang masalah fitnah dan sebagainya. Saya nasihati itu juga orang Libya, nanya juga nasihati oleh beliau dan orang Libya ini ngeyel kepada saya untuk minta waktu duduk. Orang Palestina juga kata saya enggak ada waktu untuk kalian. Nih, Abdul Mundir Indonesia itu. Sudah keempat kali ini kata dia datang ke sini. Nah, sekarang waktu dia khusus untuk dia. Bagaimana? Kata orang Libya sebentar saya enggak. Tetap enggak. Akhirnya orang Libya itu minta izin pulang setelah nasihat oleh Syekh berapa kalimat itu pada dia. Kemudian orang Palestina jadi duduk. Di tempat sholat kembali. Ini habis maghrib menjelang isya. Saya duduk nyandar. Bagaimana? Duduk nyandar beliau dan saya depan beliau sebelah kanan. Sebelah kiri beliau. Wildan sebelah sini saya. Kemudian Yusuf. Kita bertiga baru. Abu Ahmad terlambat datang. Terlambat datang. Ya beliau tanya juga tentang perkara Indonesia bagaimana. Saya bilang sebagaimana jawaban sebelumnya. Dakwah juga demikian. Juga beliau tanya tentang Usama dengan saya. Dan beliau tahu hubungan saya dengan Usama dari dulu para jemaah rahmatullah sangat dekat. Dan beliau selalu kalau saya ketemu beliau tidak pernah lepas dari mulut beliau tanya Usama. Ya saya cerita apa yang adanya. Dia kata saya dengan Usama memang jarang kontak dan sebagainya. Lihat saya dulu dengan Usama di sini untuk tahu keadaan saya dekat dan sebagainya. Para jemaah rahmatullah datang Yusuf tanya. Yusuf nanya. Yusuf nanya tentang ya seseorang yang mengajak kepada dakwah Syekh Yahya. Pertanyaannya nih, dulu. Kata Yusuf, di sini kami bertanya langsung, yaitu ana Yusuf, disaksikan Ustazul Akmal dan Ustaz Wildan. Pertanyaannya, ma mawqifuna? Mawqifuna itu artinya apa sikap kita? Apa sikap kita? Ya, ala rajulin, atas seorang lelaki, alladhi yansuru fitnah al-hajuri, yang dimana lelaki itu membantu penyebaran fitnah al-hajuri. Membantu, penolong. Bagaimana? Yadu'ul ikhwah ilaiha. Kemudian laki-laki tadi mengajak teman-teman kepada fitnah itu. Seperti pertanyaan para rahmatullah. Ditanyakan sikap kita apa ya Syekh? Sikap kita ini apa? Apa yang harus kita lakukan kepada seorang lelaki yang menolong fitnah Syekh Hayal Hajuri dan menyeru kepada fitnah itu ikhwan-ikhwan untuk ikut. Ya, wa huwa yajlis fil ma'had. Sementara dia tinggal atau duduk di pondok. Ini pertanyaan para jemaah rahmatullah. Itu dicatat Yusuf. Tinggal dan duduk di pondok. Faqala Syekhuna, berkata Syekhuna Muhammad bin Haji Al-Madakhili, kata beliau utruduhu. Kata Syekh jawabnya utruduhu. Usir dia. Ijaun Syekh. Usir dia. Utruduhu itu artinya banyak rahmatullah, campakkan berarti. Torada ya utruduhu itu artinya buang. Campakkan dia. Idza tata'tum, apabila kamu sanggup. Campakkan dia, buang dia kalau kamu sanggup. Atau kata beliau, idza kana 'indakum yad, atau kalau seandainya kamu mempunyai kekuatan, yad itu tangan berarti ya. Tangan itu kekuatan. Kalau kamu mempunyai kekuatan, la tatrukuhu walau sa'ah, jangan kamu biarkan dia walaupun sesaat. Kalau kamu punya kekuatan, punya kemampuan, jangan kamu biarkan dia walaupun sesaat, sedetik. Rahmatullah. Dan kemudian kata beliau, la tughmit hu aina, la tughmit aina, jangan kamu pejamkan mata kamu, wa taftahuma, dan kamu buka keduanya, illa wa qad zahaba, jangan kamu pejamkan mata kamu dan kamu buka kedua mata itu kecuali orang itu sudah pergi. Ini perkataan Syekh. Kecuali sudah pergi. Ditutup mata, jangan dibuka. Kecuali sudah berangkat dia. Bagaimana? Ini orang yang menolong dan menyeru kepada dakwahnya. Bagaimana? Untuk perhatikan kata-kata Syekh. Orang yang menolong dan menyeru ikhwah kepada dakwahnya. Sekarang tuh lihat. Ya. Apa yang tidak tertolong dari seru para jemaah rahmatullah? Dirampok malam. Itu lihat. Bukan di dakwah lagi, bukan diseru lagi, dirampok. Para jemaah rahmatullah itu lihat. Ya, ada kan perampokan. Ya, pemulung para jemaah rahmatullah petik satu persatu oleh dia. Ini terjadi untuk satu para jemaah rahmatullah. Dan Syekh Muhammad para jemaah rahmatullah, sebelum hari pertemuan kita keempat itu, itu sudah keluar fatwa beliau tentang Damaj. Ini dia. Kalau butuh kopi, nanti butuh kopi. Kalau ada orang nanti minta bukti, kasih ini kepada dia. Tidak juga dia bisa percaya pada jemaah rahmatullah. Bentangkan ini di depannya, tempelkan mulutnya pada jemaah rahmatullah, percaya juga dia. Nah, kadang-kadang ada orang, mana rekam Ustaz, mana buktinya? Jemaah rahmatullah, semua amat apanya terbuka. Telepon dia apa yang betul? Serobik sepertinya apa itu buka telepon dia. Banyak rahmatullah. Ya, ala kulli hal, ini sudah keluar di internet. Sudah keluar. Iwahyen itu 2 hari sebelum saya bertemu dengan Syekh Muhammad. Rasulullah rahimahullah tanggal 22 bulan 6. 22 bulan 6. Untuk lihat. Itu keluar fatwa itu. Ini fatwa para jemaah rahmatullah revisi terhadap sebelumnya. Sebelumnya Syekh Muhammad bicara juga. Ditampilkan di internet. Tetapi ada kata-kata yang Syekh Muhammad mengingkari. Bahwa dia tidak mengatakan itu. Perkataan adalah insalaha minas sunnah. Yahya itu insalaha minas sunnah. Ya, keluar dari sunnah. Beliau tidak ada mengatakan. Dan revisi ini dikabarkan kepada saya langsung di depan beliau. Beliau katakan Abdul Somad. Diambil oleh dia tulisan di internet itu dibawa kepada saya. Kemudian saya bilang, saya ada mengatakan ini enggak. Ditulis oleh Abdul Somad. Kemudian baru sebarkan kepada dia. Ini revisi sebenarnya. Bagaimana? Sebab ada pengkaburan. Ada pengkaburan dari pihak-pihak orang Damat mengatakan bahwa sebagian sahabat dari Damat menghubungi Syekh Muhammad. Syekh Muhammad mengingkari seluruhnya. Yang ada hanya mengatakan Rajulun Safi. Bahwa saya adalah Rajulun Safi. Dungu. Bukan itu saja, enggak. Bajam rahmatullah. Dikatakan beliau seluruhnya di sini. Di antaranya para jemaah rahmatullah, lihat. Kata beliau di sini. Ya. Ini. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahada ta'kidun. Ini merupakan ta'kid. Penegasan. Wa ma'ahu tambihun thayyib, dan disertai dengan penegasan ini ada peringatan yang baik, artinya peringatan artinya revisi yang baik. Afadaniha ba'dul ikhwanil kiram, telah memberikan faedah kepada saya sebagian saudara kita yang mulia jazakumullahu khaira fima yata'allaqu, tentang perkara yang berhubungan bikalami syekh, yaitu perkataan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala haula Syekh Yahya Al-Haduri hadahullah. Dan ini dinukil walladzi naqalnahu sabiqan wal mansur bi tarikh 18/6/2011, yang disebarkan tanggal 18 bulan 6 bulan Juni 2011 itu direvisi disebarkan kembali tanggal 22 bulan Juni 2011. Ini di sini. Di sini Syekh Muhammad para jemaah rahimakumullah, ya, Allah taala menjelaskan kepada kita, ya, ini adalah juga seperti yang saya jelaskan tadi, Abdul Somad yang menulis revisinya. Kata Syekh Muhammad di sini, kata beliau mengatakan, huwa asyaddu min Falih al-Harbi. Beliau mengatakan, huwa di sini kembali kepada Syekh Yahya. Wa asyaddu min Falih al-Harbi. Dia lebih parah sepertinya daripada Falih al-Harbi. Falih al-Harbi para jemaah rahimakumullah, saya tahu dengan dia. Saya lihat orangnya, jidak saya lihat orangnya. Para jemaah, jadi Madinah. Dia ini terkena fitnah Mahmud al-Haddadiyyin, al-Haddad. Disebabkan kepada Haddadiyyin. Dia satu Fauzi al-Athari satu. Dia satu Fauzi al-Athari satu dari Bahrain. Apa jemaah? Ya, Fauzi al-Athari ini pernah saya telepon dengan dia. Apa jemaah? Nah, Falih Harbi ini mengikuti mazhab al-Haddadiyyin tadi, yaitu ta'an, pencelaan terhadap para ulama. Itu mazhab yang menonjol di kalangan mazhab Haddadiyyin adalah mencela, melecehkan, menghina, merendahkan, dan memutuskan hubungan umat dengan para ulama. Ini yang paling menonjol dari kalangan mereka itu. Di mazhab yang ke depan. Nah, Mahmud al-Haddad pada masa itu pada jemaah rahmatullah, dan Mahmud al-Haddad sudah kita jelas sebagian dari berbagai majelis dalam kitab Ajibah Mufidah. Ini mazhabnya menyebar di sekitar Jazirah Arab saja. Tidak banyak pengaruhnya keluar, tidak. Lebih santer di Saudi. Dan itu ketika Ustaz di tahun 92, tahun pertama kali datang ke Jami'ah para jemaah rahmatullah, sudah santer pemikiran-pemikiran Mahmud al-Haddad Haddadiyyin ini, khawarij, lebih khawarij daripada khawarij. Para jemaah, ya, Haddadiyyin lebih saklak dan lebih ekstrim daripada khawarij. Nah, jemaah yang mulia dari Allah tabaraka wa ta'ala, Pemikiran yang muncul pada masa itu adalah menyebar di kalangan sahabat yang berpemikiran ini adalah harus Fathul Bari syarah Sahih Bukhari itu dibakar. Kenapa? Karena pengarangnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ariyah, akidahnya Asy'ari. Jemaah, Imam Nawawi dicela oleh mereka. Imam Ibnu Hajar Mubtadi', Imam Nawawi Mubtadi', Imam Ibnu Hazm Mubtadi', Imam Baihaqi Mubtadi'. Seluruh para ulama yang terjumus akidahnya yang belum sempat ditegakkan hujah di hadapannya ahli bidah. Dan tidak boleh kita mengucapkan kalau sudah mati rahmallahu taala, tidak boleh. Jadi kalau mereka sudah meninggal, tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan rahimahullahu ta'ala. Itu tidak boleh. Ini ekstrimnya pemikiran Haddadiyin. Mahmud Al-Haddad. Kemudian terpengaruh dengan Mahmud Al-Haddad ini adalah Faleh Harbi. Melecehkan dan menghina Syekh Al-Bani dan Syekh Mukbil. Rahimahumullah. Nah, pemikiran dia ini muncul di Madinah dan terus dinasihati oleh Syarubi dan sebagainya, enggak mempan ditahzir oleh Syarubi sampai hari ini. Dan bergabung dengan Fauzi dan bergabung sekarang menurut keterangan Syekhuna Syekh Muhammad adalah dengan Musa Dwes. Musa Dwes hampir sama dengan dia. Enggak jauh beda sama. Bagaimana? Nah, Syekh Muhammad melihat tentang gejala daripada dakwah Syekh Yahya ini, apalagi dia sudah mulai mencela Syekh Rubi dengan syairnya. Syekh ini sebentar lagi saya tebak berat Allah. Dia mencela Syekh Rubi dari syairnya. Celaan itu bukan nasihat itu, celaan. Semua bicara sudah. Semua mengatakan huwa asyaddu min Falih Harbi. Dia lebih asyad daripada Falih Harbi. Kalau Falih Harbi pada jemaah rahmatullah itu pengaruh daripada Haddadiyahnya agak keluar sedikit sampai ke Eropa juga. Bagi Inggris. Tetapi kalau Syekh Yahya sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna dan Walid bin Asy-Syarabi tadi mengatakan mazzak, ya, telah menyerap mencabik-cabik dakwah salafiyah seluruh dunia. Bukan hanya Yaman, seluruh dunia kata dia. Ya. Dan ini model tipe Haddadiyin kata beliau, rahimahullah. Gimana mulakan oleh Allah tabaraka wa taala? Nah, kata Syekh Muhammad kembali, huwa mithlu Falih Harbi. Kata lain diungkapan lain dikatakan beliau adalah dia sama dengan semisal Falih Harbi. Naam, kata Syekh, betul. Hadzal rajul itu Syekh Yahya, rajulun safi kata beliau. Adalah rajulun safi. Safi itu dungu arti rahmatullah. Ya, sufaha. Safi. Wa rajulun sayy. Laki-laki yang jelek kata beliau. La yuqra'u indahu, dan tidak dibaca di sisinya. Ya, tidak belajar di sisi rajul rahmatullah. Wala yujalas, jangan bermajlis dengan dia. Ya, wala tadhhabu ila dammaj, jangan kalian berangkat ke Dammaj. Fadhhab hunaka yuallimu sab, pergi ke situ dia akan mengajarkan kepada kalian sab, celaan. Wasyatam, makian. Dan ini ma'ruf. Syekh Abdullah Bukhari mengulang puluhan kali itu. Bagaimana? Syekh Bukhari mengulang puluhan kali. Antum lihat sampai Syekh Bukhari masih mengulang kepada saya, yang padahal perkataan ini sudah diulang oleh beliau pada tahun yang lalu ketika saya umroh. Yaitu perkataan saya yang mengatakan Syekh Ubaid qarabaz zandaqa. Qarabaz zandaqa. Zandaqa berarti rahmatullah kafir, kufur, munafik. Qarab, dekat kepada zandaqa. Tinggal sedikit lagi, kata saya yang belum korang mengatakan, sedikit lagi dia akan mengatakan kafir. Subhanallah, rahmatullah, sampai demikian untuk melihat. Dan murid-murid beliau yang ke Indonesia, perhatikan. Mulai daripada Abu Gubar, rahmatullah, Syekh Muhammad mengganti namanya Abu Ghurab. Itu di Bengkulu, Dajjal Bengkulu, rahmatullah, Togut yang ada di Bengkulu sekarang. Ya, Togut yang ada di Bengkulu sekarang, rahmatullah, mulai dari dia, muridnya, dan murid saya. 6 orang hancur oleh dia. Untuk semua nama Zakwan, Mukhlis, para jemaah rahmatullah, Abu Ja'far, Hatim, Abu Hatim, kemudian si Soleh. 6 orang dihancurkan oleh Tawud yang di Bengkulu sekarang ini. Dengan pemikiran Haddad tadi, Haddadiyin tadi. Celaannya kepada Syekh Ubaid, celaannya kepada Syarubi, Dan bahkan di hari ini, murid saya yang ada di pondok ini dirampok oleh dia, para jemaah rahimakumullah. Terus sekarang sudah berangkat. Abu Waqid sudah pergi itu. Malik, para jemaah rahimakumullah, berangkat. Ukasa berangkat. Sebelumnya Zain berangkat. Fitnah ini. Fitnah daripada Tawud yang ada di Bengkulu ini, para jemaah rahimakumullah, Abu Gubar tadi, berangkat mereka. Dan termasuk, nih, tetangga kita di belakang, Anto, Abu Ibrahim. Ini juga pemain, para jemaah rahimakumullah, termasuk kena fitnah itu. Saya dari awal-awal, para jemaah rahimakumullah, fitnah Yaman ini, wallahi para jemaah rahimakumullah, sampai kemarin, sebelum saya bertemu Syarobi, itu Syarobi, para jemaah rahimakumullah, 4 kali menasihati kita seluruhnya dalam fitnah ini. Uskutu ya Balmundir, uskut. La tatakallam. Jangan kamu berbicara, diam ya Balmundir, diam, jangan bicara. Kita menyelesaikan. Suruh diam para jemaah rahimakumullah, diam tidak. Dan kita diam, kita tidak bersikap. Jemaah rahimakumullah, tidak bersikap berarti tidak melecehkan saya ya. Tidak melecehkan Abdul Rahman, sebagaimana nasihat mereka pada kita. Sebab ketika kita tahun lalu ke rumah Syekh Robi para jemaah rahimakumullah, masih beliau memuji Syekh Abdul Rahman. Dan ketemu kita dengan Remy pada masa itu. Bagaimana? Nah, sekarang para jemaah rahimakumullah, setelah para ulama berbicara dan ulama menjelaskan kepada kita tentang tahlilnya, ya kita bicara. Dan saya juga para jemaah rahimakumullah setelah tahu fatwa begini dan sebagainya, anak saya hamat saya cabut. Buat orang berdalil, anak saya ada di situ. Oke, anak saya ada di situ para jemaah rahimakumullah ketika sebelum ada fatwa ini. Dan saya melihat pada masa itu adalah Syarobi belum mentahdir sehat dan sebagainya. Dan Muhammad belum juga. Baca rahmatullah. Anak saya masukkan disuruh belajar. Saya melihat belajar Quran dan sebagainya. Apa sudah? Sekarang saya sebut. Insya Allah selesai besok pulang deh. Sebut baca rahmatullah. Nah, sekarang ini fatwa sudah muncul dan sudah datang dan sudah disampaikan. Tetapi para jemaah rahmatullah, sebagian orang-orang yang kibir, yang sombong, baca rahmatullah, tidak mau menerima. Tidak mau menerima dia. Kamu rujuk. Ini sudah sampai kepada Abu Waqid. Sudah sampai kepada si Utsman Dajjal yang panjang. Sudah sampai para jemaah rahimakumullah. Sudah sampai seluruhnya. Tapi tidak terima. Saya sebelumnya sudah mewanti-wanti juga kepada sahabat dan kepada ikhwan. Wallahi para jemaah rahimakumullah. Walaupun nanti keluar fatwa daripada Syarobi mengatakan saya ayah demikian dan sebagainya. Tidak akan terima mereka. Tidak akan terima. Dan bahkan sudah keluar daripada mulut mereka mengatakan bahwa Syarobi adalah tidak tahu perkara Yaman ini. Tidak mengerti dia. Supaya jemaah rahimakumullah itu lihat. Ya. Pelajar yang baru belajar manhaj ini setahun, dua tahun, tiga tahun. Para jemaah rahimakumullah mengatakan bahwa Syarobi tidak tahu perkara fitnah ini. Kita tanya sekarang para jemaah rahimakumullah. Saya mengikuti fitnah mulai daripada zaman Friswa Khalid. Friswa Khalid, Perang Teluk. Muncul fitnah pada masa itu Salman Auda. Berbarengan muncul fitnah Abdurrahman Dukhalik. Kita tanya kepada para Dajjal, Abu Gubar dan kawan-kawannya para jemaah rahmatullah, siapa yang membongkar? Coba jawab. Siapa yang membongkar fitnah itu siapa? Si Yahya para jemaah rahmatullah, maaf bicara kita, baru muncul dia setelah Syekh Mukbil meninggal. 10 tahun terakhir ini. 11 tahun. Para jemaah rahmatullah, baru muncul dia. Sebelumnya, tidak pernah kita mendengar wala Syekh Yahya wala fulan di Yaman. Yang tahu kita apa? Syekh Mukbil. Itu yang tahu kita di Yaman. Dan perkataan ini saya ulang di depan saya Syekh Muhammad. Sedak, kata dia. Benar enggak? Syekh Muhammad para jemaah rahmatullah bin Hadi sudah muncul dan suhrahnya, namanya sudah masyhur di kalangan sahabat salafin baik di mamlakah dan dunia 25 tahun yang lalu. Ketika beliau masih menjadi murid Syekh bin Baz di Riyadh dan Imam Nusa'ud. Dan ketika beliau mengajar saya di tahun 93 para jemaah rahmatullah, pada masa itu sudah jadi syekh tahun 93 sampai sekarang beliau. Sudah puluhan tahun para jemaah rahmatullah. Syekh Abdul Bukhari juga demikian. Syekh Ubaid Al-Jabiri juga demikian. Syekh ya kapan? Baru kemarin. 11 tahun, 10 tahun terakhir. Sebelumnya orang tahu di Yaman Syekh Mukbil. Tidak tahu, tidak ada pada masa itu. Orang tahu kita Syekh Mukbil. Orang tahu. Dan kemudian Syekh Abdul Wahab Al-Wasabi. Orang tua. Lain tidak ada muncul. Bagaimana? Nah sekarang kita lihat ya, orang-orang pengikut ya Abu Gubar ini berada rahmat Allah, tohut dari Bengkulu ini, memfigurkan sekarang ke depan itu adalah Imam Jarawat Ta'adil adalah Syahya. Allah berada rahmat Allah, Syahya, mak bicara berada rahmat Allah, umurnya dengan semua mak itu mungkin lebih tua semua mak sikit. Apa cuman? Belum tua kali dia. Surabi berada rahmat Allah, dari tahun 90-an membongkar perkara-perkara fitnah sampai hari ini. Syekh Muhammad, Syekh Zaid, Syekh Ahmad Ayah Najmi membongkar. Bagaimana? Sudah lama dibongkar oleh mereka. Syekh Ayah kapan membongkar peristiwa-peristiwa itu, kapan dia? Surabi rata-rata membongkar. Dan para masyarakat di Madinah rata-rata membongkar dan Saudi. Yang Salafiyin, yang betul-betul alamannya diserah para masyarakat, mereka membongkar. Bagaimana? Nah, sekarang yang dimunculkan adalah ke depan Syahya, Syahya. Jadi, satu sisi diangkat ini Syahya, satu sisi lain Masyaih yang kibar. Kemana mereka meletakkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi akabirikum. Keberkatan itu, berkah itu dalam ilmu adalah pada orang-orang tua kalian. Di mana letakkan ini oleh dia? Bagaimana? Diangkat Syahya. Surabi dinja. Syekh Muhammad demikian juga. Syekh Bukhari demikian juga. Sobat demikian juga. Dan mana kata Surabi tadi? La yatruku ahadan, kata dia. Tak tinggalkan seorang pun oleh dia. Muhammad dibabat oleh dia. Bukhari dibabat oleh dia. Syekh Yahya, Syekh Ubaid dibabat oleh dia. Pada para masyaih, para jemaah rahmatullah mereka ini, Syekh Ubaid itu adalah orang tua di Madinah, para jemaah rahmatullah. Setelah Syekh Muhsin Abbad itu Syekh Ubaid tua. Para jemaah. Setelah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh kita itu, yang tua setelah itu Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dan Syekh Soleh Suhaimi. Antum lihat para jemaah rahmatullah. Ini tidak dipakai. Yang dipakai Syekh Yahya. Ini yang ditonjolkan di Indonesia. Dibawa pemikiran oleh Tawud dan Bengkulu, para jemaah rahmatullah, Abu-Abu, Gurab, Abu Gubar tadi. Ini selalu tampil oleh mereka. Sampai hari ini. Gimana boleh kena oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita lihat para jemaah rahmatullah, ini persis sebagaimana dikatakan oleh Masyai adalah pemikiran-pemikiran Haddadiyin. Faliah Harbi Haddadi. Mahmud Al-Haddad Haddadi. Dan Syekh Yahya sedih Asad, kata beliau. Lebih parah. Dan muridnya. Lihat. Itu. Itu lihat di Bengkulu. Lebih parah di pemikirannya. Ya. Tidak ada ustaz di Indonesia yang selamat oleh dia. Tidak ada. Mereka yang salafi. Antum lihat dakwaan para jemaah makulah di majlisnya mencela Syekh Ubaid. Dan bahkan mengatakan Syekh Abdul Bukhari sama dengan Ja'am bin Dirham yang disembelih oleh Al-Qasari tersebut. Antum lihat. Itu di majlis dia itu. Dan bahkan tidak sansakan mengatakan kalau ada Syekh Ubaid di depan saya ini akan saya cekik dia. Kalau mengatakan Syekh Ubaid buta itu bukan perkara yang mudah. Yang simpel lagi mereka. Sangat mudah mereka katakan. Celaan para jemaah makulah. Ini rahmatullah cara metode Haddadiyin mencela para ulama, melecehkan para ulama dan mengangkat orang-orang yang muda di dalam menuntut ilmu rahmatullah dianggap oleh mereka sebagai imam besar. Sementara Imam Jarawat Ta'dil yang dikatakan oleh Syekh Albani Imam Jarawat Ta'dil pada hari ini pembawa bendera Jarawat Ta'dil adalah Syekh Robi, bukan Syekh Yahya, Syekh Robi. Itu saksi daripada imam dan muhaddis dan syekhul Islam. Dan bahkan dikatakan para ulama pada hari ini, para jemaah rahimakumullah, Ibnu Hajar di abad 20 ini. Syalbani. Para jemaah rahimakumullah, syekhul Islam di abad 20 ini. Syalbani benar rekomendasi berarti. Syekh Yahya kapan? Kapan? Siapa rekomendasi itu para jemaah rahimakumullah? Tidak ada. Gubar para jemaah rahimakumullah, Tawud di Bengkulu, siapa rekomendasinya? Paling kirim Syekh Yahya. Ada ulama ada kenal lain? Tidak. Abu Gubar tidak ada kenal ulama lain. Kata dalam tempurung para jemaah rahmatullah Yaman aja tahu dia. Tidak ada yang lain. Dunia luar kenal dia. Macam sekarang itu. Tempatnya kayak jin buang anak. Para jemaah rahmatullah. Itu tempat. Gimana mulai kenal Allah Azza wa Jalla? Antum lihat orang kalau begini. Tidak kenal dunia luar. Itu akibatnya. Sombong timbul. Celaan. Jauh para ulama. Jauh para ulama. Akhirnya orang para jemaah rahmatullah hanya kepada dia aja belajar. Indonesia ustaz mereka aja yang salafi. Kalau saya dengan kalian tanya, saya sama Sewet atau Ustaz Lukman atau dengan kata Zulkarnain sudah habis, sudah enggak ada lagi habis. Mereka aja orang ulama. Ya, yang berkisar tentang masalah yayasan, masalah SPP, masalah ini, masalah itu, para jemaah rahmatullah, yang antiknya SPP enggak boleh, tapi mereka infak 50 ribu satu hari, satu bulan. Infak 50 ribu satu bulan. Rahmatullah. Tertipu dengan gaya ibadatnya, ibadat. Ini lagi gebar-gebar hari ini. Wallahi para jemaah rahmatullah, khawarij lebih besar dan lebih banyak dan lebih kuat dalam beribadah. Jangankan kita, para sahabatnya enggak sanggup menandinginya. Para sahabat enggak sanggup menandingi para jemaah rahmatullah. Oleh karena itu, sebagaimana akhlak jemaah kemarin saya jelaskan, syaitan para jemaah rahmatullah masuk ke dalam diri manusia dari dua jalan. Kalau dia ahli maksiat, para jemaah rahmatullah, masuk dia. Kalau dia ahli maksiat, masuk dia cara maksiatnya. Dihiasi oleh diri maksiat itu. Sampai orang itu terjerumus dan hanyut dalam maksiat itu, syahwatnya. Kalau dia ahli ibadat, masuk dalam ibadatnya sifat ekstrim dan gulu. Ekstrim dan gulu, para jemaah rahmatullah, ini adalah terlarang dan sangat diharamkan. Ekstrim, gulu. Dalam din Islam, para jemaah rahmatullah, kita ini bainal ifrat wa tafrit. Di antara ekstrim dan bermuda-muda. Dan sekarang kata Syekh Muhammad dan Syekh Usama Toya juga, dan para masyayikh yang berjamaah rahmatullah mengatakan, Syekh Abdul Khairij mengatakan demikian, fitnah di dunia sekarang dua sisi ini. Negeri Syam fitnahnya dibawa oleh Syekh Ali Hasan. Dengan fitnah apa dia yang dikatakan oleh Syekh Khalil Radadi ketika kita bertemu di kantornya, ada saya dan Ustaz Wildan, dan kemudian salah seorang mahasiswa Madinah namanya Umam. Umam ini dari Bali. Masih di Sumbah belajar dengan Syekh Khalil Radadi. Ketika kita duduk, beliau mengatakan, saya berapa tahun yang lalu sudah bantah Yahya. Sudah bantah, saya sudah tahu itu. Sudah baca manhaj dia. Kemudian para jemaah rahimakumullah, beliau jelaskan, Ali Hasan membawa bendera manhaj manhajul afiyah. Manhajul afiyah itu manhaj yang luas. Lapang. Seluruhnya boleh. Pokoknya siapa saja yang mengajak kepada tauhid, kepada akidah, syirik, dan sebagainya, barang syirik, rafat, ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini juga sebagian para satidah kita yang tertipu di Jakarta. Alhamdulillah setelah dijelaskan, para jemaah makmum baru dia sadar. Jemaah makmumullah. Nah, jemaah ini mulai kenal Allah SWT. Pokoknya lapang. Manhaj seluruhnya boleh aja. Ini dikatakan manhajul afiyah. Lapang. Ini dipelopori oleh Hasan. Ini fitnah satu sisi. Fitnah sisi yang lain dibawa oleh Yahya, kata dia. Fitnah haddadiyin, manhaj al-haddad, ekstrim, gulu di dalam din ini. Gulu di dalam wala wal bara. Kalau tadi bermuda-muda dalam perkara wala wal bara. Kalau ini tidak, gulu. Seluruhnya berapa sendiri? Hatta di para surubi, entahnya berapa sendiri, para jawab rahmat. Untuk lihat. Enaknya mulai mengatakan surubi tidak tahu tentang fitnah ini, surubi tidak tahu, surubi sudah tua, dan sebagainya. Ini para jemaah rahmatullah, perkataan-perkataan yang keji itu. Celaan itu kepada para ulama. Kalau dikatakan Sorobi tidak tahu, kita tanya, ente tahu di mana? Sorobi para jemaah rahmatullah, orang datang ke rumahnya mengadu itu bukan satu orang, dua orang. Setiap hari itu, puluhan setiap hari itu. Telepon masuk dari mana-mana para jemaah rahmatullah mengadu tentang perkara ini. Beliau saja ke depan. Sebagai orang tua dan bapak di dalam manhaj. Dan di dalam menyelesaikan perkara fitnah pada hari ini pada jemaah rahmatullah, beliau orangnya. Nah, itu tidak lepas daripada to'an dan mulia. Tidak lepas daripada celaan. Dan yang mencela itu murid-murid dia. Murid saya itu. Jemaah rahmatullah termasuk yang cucunguk-cucunguknya. Yang nanti menulis pada jemaah rahmatullah direkomendasi oleh Tauhud dari Bengkulu tersebut. Dan kemudian kalau Tauhud Bengkulu ini menulis direkomendasi oleh Syekh Hayya untuk disebarkan. Itu sebenarnya ada di internet yang terbaca. Celaan. Tidak ada yang tidak celaan para jemaah rahmatullah. Di antara untuk melihat perkataan Syekh Hayya terhadap Syarubi ini. Ya. Syair beliau. Ini kata syairnya. Kata dia, Qad ajibna min Rabi'i Zahruhu. Kami telah takjub, merasa terkesima dengan Rabi'. Rabi' sini Syarubi. Zahruhu. Zahruhu itu para jemaah rahmatullah, bunganya. Fi zubulin. Bunga yang ada di dalam zubul. Zubul itu para jemaah rahmatullah, kotoran binatang, pupuk. Ya, ausakan antazahka. Bunga yang berada dikasih pupuk tapi hampir-hampir hancur, hampir-hampir binasa. Maksudnya ini adalah hampir binasa, hampir meninggal. Jurah maklum tu lihat, serobit itu kan. Kemudian wa ajibna min rabi' masana, dan kami merasa takjub juga daripada serobit masana yang menimpa kami minhu makron baridun, daripadanya makar yang dingin. Makar yang dingin itu bahasa kita apa yang bagus? Makar tapi dingin. Maksudnya itu. Makar itu makar kan? Tapi dingin. Ya artinya itu sembunyi. Baca rahmatullah makar yang pelan-pelan. Itu lihat makar. Urfiqa disertai itu makar itu tadi. Ma'ir sadin disertai dengan pantauan-pantauan biharrin. Ya, biharrin min adhan. Ya, disertai dengan pantauan-pantauan dan penglihatan harin dengan har, dengan panas min azan, daripada bentuk gangguan. Wa bi irjafin, dan dengan menyebarnya yuthirul huraqa, yang yuthir rahmatullah athara yuthiru itu artinya ya menggombarkan, mengobarkan kebinasaan. Gimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ini kata-kata seperti ini para jemaah rahimakumullah dianggap di kalangan mereka ini adalah nasihat. Padahal ini celaan. Celaan ini setelah dia keluarkan baru Syekh Muhammad bicara. Setelah keluar syair ini para jemaah rahimakumullah kepada Sorobi yang dianggap sudah tua dan sebagainya. Ya. Itu arah-arahnya para jemaah rahimakumullah melecehkan umur beliau, melecehkan peringatan beliau. Melecehkan beliau tidak pandang fitnah ini, melecehkan beliau adalah berpro persana persini sebagainya. Itu para jemaah makhluk kata dia bikinnya dia katakan. Jadi Sorobi dianggap oleh dia ya buat makar kepada dia. So para jemaah makhluk. Padahal kita tahu dari dulu Sorobi ini para jemaah makhluk sangat sangat alhamdulillah adil di dalam menilai perkara itu, enggak pernah beliau pro pulan enggak ada. Beliau tetap nasihati sebagai anaknya. Orang Yaman para jemaah rahmatullah masih baik masanya di Yaman itu sekarang mengakui Sorobi itu orang tua itu. Tidak dibekar-bekar itu. Mulai di zaman Syekh Mukbil. Mulai di zaman Syekh Mukbil Sorobi sudah mengingatkan kepada Syekh Mukbil. Hati-hati kamu ya Mukbil kepada penyusup. Penyusup yang ada di barisan kamu. Itu sudah diingatkan oleh Sorobi kepada Syekh Mukbil ketika beliau hidup. Dan tidak menutup kemungkinan. Kata Sorobi pada tahun yang lalu, haulat damaj haddadiyun. Di sekitar damaj itu banyak haddadiyin, kata beliau. Ini yang merusak. Tidak tahu kita kemana damaj ini bawa lagi oleh ayahnya, gitu dia. Ini yang merusak, para jemaah rahmatullah. Nah sekarang para jemaah rahmatullah lihat, begitu keadaan damaj. Begitu keadaan fatwa masyayikh kepada kita, dalam perkara-perkara demikian, para jemaah rahmatullah. Kita sebagai orang yang diberi fatwa, wa ma'alaina illas sallam. Tidak ada bagi kita kecuali taslim menerima yang adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah para jemaah rahmatullah dengan dipelajari oleh mereka keadaannya sekian lama. Syekh Muhammad sudah sabar mengatakan kita sabar, tidak pernah bicara. Sekarang boleh bicara. Sabarkan sudah. Tidak pernah boleh begini para jemaah rahmatullah. Ya? Tahun lalu beliau bicara depan kita keadaan seperti duduk jalsah aja bicara. Tapi tidak nyebar keluar. Tapi sekarang para jemaah rahmatullah tidak sabar lagi beliau karena orang tua dicela dengan syair seperti ini para jemaah rahmatullah. Akhirnya beliau bicara dan keluar tahdzir beliau jangan kedamaj. Ya, dan demikian juga kepada tauhid yang ada di Bengkulu para jemaah rahmatullah, boleh kita belajar pada dia. Hatta kepada siapapun pembela Indonesia sekarang, enggak boleh kita belajar nanti. Sesuai dengan fatwa para ulama ini. Jemaah rahmatullah dan antum lihat. Ini insyaallah orang tua kita datang Syekh Umar Al-Jabiri, Syekh Muhammad Ghalib dan Syekh Al-Zafiri. Dan kemudian Syekh Khalid Abdurrahman Al-Misri. Dan kemungkinan kata Muhammad Ghalib, insyaAllah akan datang Syekh Abdullah Mar'in. Atau lihat. Daurah ini tidak lepas daripada tahdziran Syekh Yahya. Ditahdzir oleh Syekh Yahya, ditahdzir oleh muridnya, ditahdzir oleh para pengikutnya. Termasuk tauhid yang ada di Bengkulu itu berada rahmatullah. Ini tidak lepas tahdziran dia. Macam mana? Pemikiran-pemikiran gulu berada rahmatullah. Na'udzubillah. Ya, adalah merupakan cikal bakal khawarij. Kan saya terangkan pada pertemuan Jumat lalu. Anu doa berjamaah rahmatullah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya baik. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu para jemaah rahmatullah yaitu adalah kata beliau di sini. Ya. Abdurrahman ibn Muljam al-Khariji. Ini pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pembunuh Ali, beliau katakan pada kita, fi zamani sahabah, dalam kitab al-ghulu madha'iru asbabuhu ilajuhu. Ilajuhu. Ghulu ekstrim, dampaknya dan sebab-sebabnya dan solusinya. Diberi mukaddimah oleh Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Luhaidan, dan dikarang oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Uraidi. Beliau katakan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalafal khawarij sahabat Rasulullah SAW. Mereka menyelisih kaum khawarij, menyelisih para sahabat. Kaum khawarij menyelisih para sahabat. Ya. Faqatalul khalifah ar-rasyida amiral mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka membunuh khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amirul mu'minin. Dibunuh oleh dia. Litalazati Ali 13 bakir min syahr Ramadan. Ya. 13 terakhir penghujung bulan Ramadan di tahun 38 Hijriah. Wa wa kharijun li salatish subuh. Dibunuhnya kapan? Ketika Amir Mukminin sedang keluar melaksanakan salat subuh. Dibunuh oleh dia. Qatala rajulun yaqumul lail. Ya. Beliau dibunuh oleh seorang lelaki yaqumul lail. Dia salat malam. Berarti berjamaah rahmatullah salat ibadahnya. Wa yasumun nahar, dia puasa di siang hari. Walakinnahu qalilul ilm, akan tetapi dia adalah seorang yang sedikit ilmunya. Dia adalah orang yang sedikit ilmunya, wal faqih fiddin, dan sangat minim kepakihannya dalam agama ini. Wa huwa Abdurrahman ibn Muljam al-Khariji, itu namanya. Abdurrahman ibn Muljam al-Khariji, radhiyallahu anhu rahimakumullah. Ya. Dia ini alladhi arsalahu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila Mesir, yang mengutus Abdurrahman ibn Muljam ini ke Mesir adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, amirul mukminin. Diutus oleh dia Abdurrahman ini ke Mesir. Ya. Lama talaba Amr ibn al-As, ketika gubernur Mesir pada masa itu Amr ibn al-As meminta dia datang. Amr ibn al-As sebagai gubernur di Mesir pada masa itu, dan Amir ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Amr ibn al-As meminta kepada Umar radhiyallahu anhu untuk mengirimkan salah seorang guru Quran. Itu minta dia. Qari'an, seorang qari, pembaca Al-Quran, hafal. Yukri'un nas Al-Quran, yang akan mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Faqala Umar, berkata Umar di dalam risalahnya, dalam tulisannya, dalam suratnya, arsalaha ila Amr, ila Amrin ibn al-As. Ya, surat yang dikirim kepada Amr ibn al-As, gubernur Mesir. Kata beliau radhiyallahu anhu, arsaltu laka rajulan salihan. Lihat, Umar mengatakan radhiyallahu anhu. Amir ini mengatakan, saya utus kepada engkau rajulan salihan, seorang laki yang saleh. Huwa Abdurrahman ibn Muljam, yaitu Abdurrahman ibn Muljam. Athartuka bihi ala nafsi, saya lebih mengutamakan engkau daripada diri saya. Artinya, saya kirimnya adalah orang yang utama, saya utamakan engkau daripada saya. Bagaimana? Idza ataka fa'akrimhu, kalau datang Abdurrahman itu kepada engkau ya Amr bin As, muliakan dia. Waja'allahu daran yuqri'un nasi al-Quran, kamu buatkan untuknya khusus satu rumah tempat, di mana tempat itu dia mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Subhanallah, rahmatullah, itu lihat. Mengajarkan Al-Quran. Lalu pada jemaah rahmatullah, jelas Abdurrahman bin Muljam di Mesir. Tinggal Abdurrahman bin Muljam di Mesir. Ya. Hatta zaharat harakatul khawarij, sampai munculnya gerakan khawarij di Mesir. Wa awwalu ma dhaharat fil Yaman, awal pertama kali muncul gerakan khawari ini dari Yaman, kata beliau pada masa itu. Ya, thumma fi Mesir, kemudian merembes ke Mesir. Kemudian merembes ke mana? Ke Mesir. Wa akhadat al-intisaru fi Mesir, kemudian mulai menyebar pemikiran khawari tadi di Mesir. Fa'a fa'aftaru fihi. Ya, dan Khawarij memberi pengaruh di Mesir, ya, memberi pengaruh kepada fihi, kepada Abdurrahman bin Murjam tadi, li'annahu kana katsir as-salah, karena Abdurrahman tadi bin Murjam pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi pada rahmatullah adalah orang yang soleh, menampakkan kesolehannya. Paham itu? Katsir al-atifah, banyak perasaan. Para jemaah rahmatullah manhaj ini manhaj salaf. Kalau diukur dengan perasaan, para jemaah rahmatullah hancur seseorang itu. Kalau diukur dengan perasaan, manhaj salaf para jemaah rahmatullah, ya enggak. Ya. Syekh saya Syekh Muhammad para jemaah rahmatullah, ketika beberapa orang sahabat dari jamaah mengatakan dia mengenai telepon Syekh Muhammad, menelpon Syekh Muhammad dalam rangka cek dicek tentang fatwanya tentang jamaah dan saya Yahya. Ya. Dia sebarkan isu apa? Semama mengingkari, tidak mengatakan ini, tidak mengatakan itu, cuma mengatakan rujuk safi. Dia telepon. Semama mengatakan di sini, para jemaah rahmatullah, wallahi kata dia, saya mengatakan kebenaran wajahan biwajihin. Saya mengatakan kebenaran itu wajah dan wajah. Saya tidak pernah takut pada siapapun, kata dia. Apalagi dia telepon. Para jemaah rahmatullah, wajah dengan wajah aja tidak takut dia. Apalagi dia telepon. Itu cara orang untuk mengelabui para jemaah rahimakumullah, mengelabui apa dia? Bahwasanya Syekh Muhammad tidak mengatakan demikian, tidak mengatakan demikian. Ini adalah dusta. Sebagaimana juga diisukan oleh para tauhid, para jemaah rahimakumullah di Bengkulu sekarang yang mengatakan, "Nih lihat. Ya, Abu Turab, Syekh besar mereka akan berangkat umroh, akan ketemu Syarobi." Para jemaah rahimakumullah lihat. Ketemu Syarobi, bapaknya Syarobi apa para jemaah rahimakumullah? Ya, tahu dia Abu Gubar para jemaah rahmatullah diusir oleh Syarobi itu. Tahu yang datang tahu Abu Gubar, tanya namanya siapa namanya dia Abu Turab, katanya diusir oleh dia itu. Semua dah masuk namanya ke dalam, dah tahu saya bahwa dia adalah Haddadi. Ketemu Syekh Muhammad tak ada dai. Para jemaah rahmatullah, mustahil yang bisa ketemu. Kalau ketemu akan dipukul oleh sedang perkataan. Tak berani ini para jemaah rahmatullah. Nah, sekarang diisukan kita akan berangkat umroh, akan ketemu Syarobi, akan ketemu Syekh Bulan. Allah kan ada itu. Jangan kita tertipu para jemaah rahimakumullah. Orang kalau sudah terjepit supaya jangan lari jemaahnya, dia buatlah isu sebesar-besarnya. Sebagaimana saya mengatakan, "Oh, Syarobi masih ngubung saya, Syarobi masih ngubung saya." Enggak ada para jemaah rahimakumullah, kosong itu. Omong kosong. Para jemaah rahimakumullah, cukup Syekh Muhammad bicara. Syekh Muhammad kalau sudah bicara, berarti di belakang Syarobi. Syekh Muhammad sudah berfatwa dan sudah berkata, itu di belakang Syarobi. Para jemaah rahimakumullah. Disetujui Syarobi namanya itu. Bagaimana? Nah, cuman dimulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sampai muncul dan terpengaruhlah Abdurrahman tadi. Lakinnahu kana qalilal 'an wal fiqh. Akan tetapi dia qalilul 'an wal fiqh. Dia sedikit ilmunya dan fikihnya. Ya, wa kana mun'azilan dan senang menyendiri. Isu para jemaah rahmatullah ini juga penyakit menyendiri. Dan menurut keterangan Ustaz Mundir di Bandung, Abu Gubar Dajjal ini para jemaah rahmatullah di Yaman ketika di Damat juga sedang menyendiri. Ini rojul. Tanya dengan Mundir. Telepon dia. Dia cerita di maktabah saya itu. Ada saksi itu Ajwar Salon. Sedang menyendiri. Sedang sendirian. Sedang menelaah sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Akhirnya masuk jin kepada di barjah rahmatullah. Akhirnya dia menangnya. Tuh lihat. Orang kalau sedang sendiri-sendiri para jemaah rahmatullah. Sedang menyendiri. Kemudian bahas sendiri. Baca sendiri. Paham sendiri. Jin masuk ke badannya. Para jemaah rahmatullah. Jin masuk ke badannya sehingga dia menjadi mangkatnya tinggi. Itu Mundir cerita sama saya. Bajumah rahmatullah. Nah, cuman mulakan oleh Allah SWT. Falidhalik atahul amru min haitsu atah. Karena dia menyendiri dan sedikit ilmu, para jemaah rahmatullah, datanglah perkara dari mana pun datang kepada dia, terima oleh dia. Ya. Wa qatala khairan nas fi zamani. Dan dia bunuh ya manusia yang paling terbaik di zamannya. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walamma quyida lil qisas qala lahu. Lihat saking boroknya manhajul khawarij, antum yang pernah rahmakumullah, ketika dia diikat untuk dikisas, untuk dipanggal, apa kata dia kepada kaum muslimin pada masa itu? La taqtuluni marratan wahidah, kata dia. Jangan kalian bunuh saya satu kali bunuh, jangan. Jangan dibunuh saya sekali bunuh. Kalau ibarat kisos kan pancung mati kan. Dia tidak mengatakan jangan dibunuh saya sekali bunuh. Lakin tuluni syai'an fa syai'a. Kata dia akan tetapi kalian bunuh saya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Rupanya rahmatullah. Kata dia, faqati'u atrafi amami. Kalian potong ujung-ujung lengan saya dan badan saya di depan saya. Bangga dia dengan ibu dia, rupanya rahmatullah. Dia bangga dengan perbuatannya membunuh imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pada masa itu bangga dia. Dan matinya dengan demikian bangga juga dia. Apa jemaah? Ya, ila akhiri maqala, sampai akhir dia ucapan, sampai mati dia. Kisah sudah. Apa jemaah? Ini para jemaah rahimakumullah di zaman ya para sahabat sudah demikian dia. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia para jemaah rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah muncul mereka. Zulkhuaisirah. Ya, Zulkhuaisirah yang memberontak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari para ta'annya. Nabi sayyidu waladi Adam. Sayyidu waladi Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Khalilur Rahman tidak lepas dari para ta'annya, daripada celaannya. Daripada Zulkhuaisirah At-Tamimi yang mengatakan, "I'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berlaku adillah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam adil, faman adil?" Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang adil? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang adil?" Jemaah, antum perhatikan. Ya. Rasulullah enggak adil, siapa lagi yang adil di dunia? Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memenggal lehernya, Rasulullah SAW melarang beliau. Tidak dibolehkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya rahmat Allah. Ya, tidak dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenggal lehernya. Gimana dibolehkan oleh Allah Azza Wajalla? Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW mengatakan kepada dia. Lihat dalam satu hadis tersebut kata beliau di sini. Ya, waihak, celaka engkau. Idza ana lam adil faman ya faman ya adil. Kalau saya tidak adil, kata Rasulullah SAW, siapa yang adil? Wa qala alaihi salatu wasalam, dhamman walahu walitba'ihi. Berkata Rasulullah SAW, celaan kepada dia, walitba'ihi, dan kepada para pengikutnya. Kata Rasulullah SAW, yakhruju min ba'da'i hadha. Kata Rasulullah SAW, akan keluar dari orang semisal ini, semisal lelaki ini, min amai min amthalihi wa ala min walihi, akan keluar orang-orang semisal dia dan manhajnya seperti manhaj dia. Kata Rasulullah SAW, unasun, manusia-manusia, tahkiruna salatakum, lihat para jemaah rahimakumullah, tahkiruna salatakum, yang dimana mereka-mereka tersebut, kalian wahai para sahabat saya melecehkan sholat kalian di depan sholat mereka. Artinya sholat sahabat saja tidak sanggup menandingi sholat daripada khawarij tadi, kaum yang akan keluar tadi. Wasiyamakum inda siyamihim, puasa kalian di sisi puasa mereka. Waqiraatakum inda qiraatihim, bacaan Al-Quran kalian di sisi bacaan mereka. Artinya ibadat mereka, ya para sahabat, wahai sahabat saya, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan sanggup menandinginya. Sekarang subhanallah rahmatullah, tauhid yang dari Bengkulu itu dibanggakan oleh orang sekarang, para pengikutnya adalah ahli ibadat, masya Allah, ahli ibadat, masya Allah, masya Allah. Wallahi tabligh lebih ahli ibadat pada dia. Tabligh lebih ahli ibadat pada dia. Tetapi qalilil ilm, sedikit ilmunya. Dan jangan para jemaah rahmatullah, kita menampakkan kezuhutan kita kepada orang masalah ibadat bainana wa bainallah, di antara kita dengan Allah, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk dipuji. Sekarang untuk melihat dibanggakan, dipuji, masya Allah sholatnya, masya Allah azan, masya Allah, masya Allah aja. Persis kita beli keluar dari rahmat 33 hari 40 hari, masya Allah, masya Allah. Itu rahmat untuk lihat, ya, itu model mereka sekarang dicela sholat-sholat orang lain. Allah para jemaah rahmatullah, kemana mereka letakkan? Ya, perkataan Imam Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan al-iktisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Iktisad fi sunnah, ya, sederhana. Ya, sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak tetapi bid'ah. bersungguh-sungguh dia tapi bid'ah. Wajib rahmatullah. Antum lihat. Salat disuruh oleh syekh tentang salat pakai tanah pasir. Disuruh oleh syekh yang datang dari Yaman para jemaah rahmatullah untuk dirobah. Enggak dirobah oleh di depan syekh, ya kita di belakang enggak. Pak jemaah, ini tauhid ini masih menikmati tentang kelezatan salat di atas pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti zaman Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Orang seperti ini adalah orang yang picik di dalam berpikiran dan dalam beragama. Ekstrem gulu, Bismillahirrahmanirrahim. Adadi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kalau dia berdalil dengan pasir, jangan pasir Bengkulu, itu pasir Madinah ambil. Madinah pasirnya, Bismillahirrahmanirrahim, punya fadilah. Bengkulu pasirnya sama dengan pasir yang ada di Rimbu Panjang, ini beda, sama. Sama dengan pasir yang ada di Jawa, seluruh Indonesia, sama. Tetapi kalau ente mengambil fadilah, ambil pasir Madinah, bawa ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga masjid. Pakai pelapa kurma. Jangan tanggung kita ngikut Rasulullah, ngikut Rasulullah SAW. Tapi bismillahirrahmanirrahim sedikit ambil tempat yang cepat oleh dia. Gak usah pakai ini. Gak usah naik pesawat. Gak usah pakai paspor. Berangkat dengan unta aja dari Saudi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi orang seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, adalah gulu itu tadi. Ifrat di dalam memahami agama. Jauh daripada bimbingan para ulama itu akibatnya. Yang akibat pertama tadi adalah munazil tadi. Sering menyendiri, Pak Jumrahmatullah dibahas oleh dia pembahasan sendiri-sendiri. Tidak ada perkataan ulama fulan, ulama A, ulama B, ulama yang dahulu, tabi'in atau tabi'in, tidak ada. Yang ada, kata Allah, kata Rasulullah SAW, kata Dajjal yang di Bengkulu tersebut. Itu yang ada. Para ulama tidak ada. Ini Pak Jumrahmatullah manhajul haddadi. Ya, manhaj haddadin begini dia. Memutuskan hubungan dengan para ulama para rahmatullah. Kata Rasulullah SAW, ya, yang merukun minal Islam dan kaum tersebut keluar daripada Islam, kama yang merukusah minal ramiyah, sebagaimana anak panah keluar daripada buruannya. Itu gambaran Nabi SAW. Ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka adalah merupakan makhluk yang paling jelek dan hina di sisi Allah tabaraka wa taala. Syarru qatla tahta adibus sama. Dan mereka adalah bunuhan yang paling terjelek di kolong langit. Syekh saya, Syekh Furehan, mengarang kitab khusus tentang ini juga. Tentang syarru qatla tahta adibus sama. Bunuhan yang paling terjelek di kolong langit ini. Khawarij. Bagaimana? Wa khairu qatla man qatalu, dan sebaik-baik bunuhan adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Bunuhan yang paling terbaik adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Panjenengan rahmatullah, sebagaimana sahabat yang mulia Ka'ab bin Walid, panjenengan rahmatullah, dibunuh oleh dia, disembelih oleh dia. Panjenengan rahmatullah, khawarij dipertanyakan untuk melihat panjenengan rahmatullah ketika datang dari Irak bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum darah lalat. Super jemaah, darah lalat. Lalat atau lalat? Lanau. Dipertanyakan tentang hukumnya bagaimana? Ini halal atau haram? Kata Ibn Umar kepada dia, ya akhi, darah cucu Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, kemana kalian letakkan? Husain darah cucunya. Darah cucu Rasulullah SAW, Husain kemana kalian letakkan? Kau tidak dipertanyakan. Kau tidak ditanya tentang darah lalat. Sekarang, diisukan di situ para jemaah rahmatullah, dibawa pulang oleh itu Abu Ibrahim di belakang, dibawa pulang adalah tentang kencing anjing. Kencing anjing najis atau bukan najis? So, para jemaah rahmatullah. Kencing anjing, anjing tahu kan? Anjing binatang haram para jemaah rahmatullah. Kaidah fikih ada jelas para ulama kepada kita. Binatang yang hal yang haram, halal najis sunnah tarta. Jemaah rahmatullah, binatang yang haram najis dia. Najis dia. Air seni ini najis. Kencingnya najis. Ini diadakan dialog. Pajar rahmatullah di antara halal haram, halal haram, halal haram, pajar rahmatullah. Lebih baik cara seperti ini adalah diambil kencing anjing satu gelas diminumkan ke buku hurap pajar rahmatullah. Itu bagus. Min halal ya saya. Wallahi pajar rahmatullah, hal-hal yang para ulama sudah jelas hukumnya dicari oleh dicelah. Ini orang yang pajar rahmatullah ada jin di badannya itu tempatnya. Ya? Jin yang menyendiri dengan dia dikasih pemandangan pikiran yang akibatnya para jemaah makhluk menyendiri dalam pandangan itu akibatnya. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyun sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman qaumun, satu kaum ahdatsul asnan, orang-orang yang masih muda. Masih muda. Rasulullah SAW mengatakan a'daful asnan, orang-orang yang masih muda. Lihat tuh, lihat. Abu Ghubar rahimahullah, Abu Ghurab itu umurnya berkurang 40-an baru. Masih muda. Dan yang muda-muda rata-rata, murid-murid yang murid saya dirusak oleh dia masih muda rata-rata. Bagaimana? Masih muda di dunia juga demikian. Yang jadi teroris juga pernah muda, tuh lihat. Umur 20, 18, 19, 20 tuh lihat. Kisah muda. Bagaimana? Ahdatul asnan, sufahaul ahlam. Ini adalah orang-orang yang dungu, yang tidak ada ilmu. Qalilul fiqh wal ilm, sedikit fikiran ilmunya. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka mengatakan perkataan-perkataan yang paling terbaik dari perkataan Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan, oh kami mengajarkan Sahih Bukhari, oh kami mengajarkan Iqra', oh kami mengajarkan tafsir, oh kami. Khawari juga dulu dalilnya demikian. Kami mengajarkan sunnah, kami mengajarkan hadis, masya Allah mengajarkan Sahih Bukhari, kami menghafalkan Sahih Bukhari, itu dasar. Bagaimana? Kemudian, yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Yang tidak melewati, baik, tidak melewati kerongkongan mereka. Yang rukuna minaddin, mereka keluar daripada agama ini. Mereka keluar daripada agama ini, kama yamrukusah min ramiyah, sebagaimana anak panah keluar daripada buruannya. Fa idza laqitumuhum, kata Rasulullah SAW, apabila kalian bertemu dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka, kata Rasulullah SAW, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatala indallahi yaumil qiyamah, karena membunuh mereka, di dalam pembunuhan kepada mereka tersebut ada ganjaran di sisi Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Bagaimana? Ya, khawarij disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para pemimpin, dan para pemimpin, para umara, untuk memerangi dan membunuh mereka. Mulai dari zaman Bani Umayyah sampai kepada Abbasiyah, para jemaah rahmatullah, diperangi pada masa itu. Diperangi. Para jemaah rahmatullah. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah, di sela-sela khalifah yang ada tadi, gerakan khawarij ada yang mati, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang kuat juga. Begitu para jemaah rahmatullah, sejarah menjelaskan kepada kita. Nah, kemudian kata beliau, wahal sayantahi haula, yang di sini, ya, ditanyakan, apakah mereka ini akan berakhir? Apakah mereka ini akan habis? Qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la, tidak, kata beliau. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwa saya berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, innahum lafi aslabir rijal, mereka-mereka itu berada aslab, sulbi rijal, di sulbi-sulbi kaum lelaki. Panjang rahmatullah, mereka tetap berada di sulbi-sulbi kaum lelaki. Wasayakhurujun, mereka betul-betul akan keluar. Wayakhurujun, dan mereka akan keluar. Hatta yakhruja akhiruhum ma'al masyahid dajjal, sampai keluar orang terakhir di kalangan khawarij bersama dajjal. Subhanahu wa ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jelas demikian, dan Rasulullah SAW juga dalam bagi hadis. Sampai dajjal keluar, dia keluar bersama dajjal. Ya? Warawa dzalika ruya dzalika marfu'an ila Rasulillah SAW. Diriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, kata beliau, falina ta'ammal hadil ahadi. Kita perhatikan hadis-hadis ini. Wal danzur man haulana, dan kita perhatikan orang-orang sekitar kita. Walinahmiya sababana, dan hendaklah kita menjaga, memelihara para pemuda-pemuda kita. Wanuhsinuhum min hadil firqil munharif, dan hendaklah kita pelihara, kita jaga, kita lindungi mereka daripada pemikiran yang menyimpang ini. Qala ahadul ulama il khawarij, ya, berkata salah seorang daripada ulama khawarij, ba'da mata bawa raja' ila aqidati ahli sunnah wal jamaah, berkata salah seorang ulama khawarij setelah tobat dan kembali kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, dia mengatakan, kata dia, unduru ila man ta'khuduna dinakum minhu, unduru, Perhatikan oleh kalian kepada orang-orang yang kalian mengambil agama kalian darinya. Unzuru ila man ta'khuduna dinakum minhu. Perhatikan oleh kalian, teliti, check and recheck oleh kalian. Orang-orang yang kalian mengambil agama kalian, mempelajari agama kalian darinya. Nah, riwayat juga sahih dalam Sahih Muslim mukaddimahnya daripada Imam Munsirin mengatakan fa inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka oleh karena itu kalian perhatikan, kalian check and recheck dari siapa kalian mengambil agama kalian. Bukan sembarangan berjamaah rahmatullah dengan dalil oh dia adalah ahli qiraah, ahli qiraah. Berjamaah rahmatullah, oh dia ahli qiraah. Jemaah mulia oleh Allah azza wajalla, berapa banyak dari zaman dulu sampai ini al-qurra, orang-orang ahli qiraah yang sesat dan menyesatkan sangat banyak. Bukan sedikit, sangat banyak qurra berjamaah rahmatullah dari zaman dulu sampai hari ini. Sangat banyak yang sesat dan menyesatkan. Itu Mesir, itu Syria, ahli qiraah punya sanad dia sampai kepada Rasulullah SAW. Sekarang Dajjal dari Bengkulu Tawun ini mana sanad kepada Rasulullah SAW? Ada, tidak ada. Jangankan dia, Abu Azim aja nggak punya. Punya rahmatullah. Abu Azim nggak punya dia, karena gurunya pergi dari Damat pada masa itu nggak dapat dia sanad dia. Apalagi Dajjal yang kepada rahmatullah itu dia. Jemaah yang mulia Allah azza wajalla, qurra, jangan kita berdalih belajar qiraah, qiraah para jemaah rahmatullah. Ya. Ta'amuk dalam qiraah para jemaah rahmatullah dilarang oleh para ulama. Berdalam-dalam dalam masalah qiraah dilarang oleh para ulama. Sama juga berdalam-dalam dalam masalah nahwu dilarang juga oleh para ulama. Kita seluruhnya wasatiyah para jemaah rahmatullah. Jemaah yang mulia Allah tabaraka wa taala. Jadi beliau katakan kepada kita, kata dia, perhatikan dari mana kalian ambil agama kalian itu. Ya. Fa inna kunna, kata beliau, sesungguhnya kami dahulu ketika masa khawarij, idza hawaina amran, apabila kami menginginkan suatu perkara, sayyarnahu haditsan, apabila kami menginginkan suatu perkara, suatu perbuatan, kami jadikan dia sebagai hadis. Tunggu perjuangan rahmatullah, tuh lihat sekarang Abu Gubar, tauhid dari Bengkulu perjuangan rahmatullah, berbagai macam-macam bentuk disokong untuk menyebarkan mazhabnya, berbagai macam bentuk perkara untuk menyokong mazhab. Nanti lihat di sini. Kami kalau menginginkan suatu perkara, kami jadikan dia sebagai hadis. Itu kerja orang-orang khawarij paling rahmatullah dari zaman dulu sampai hari ini. Jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, di sini juga beliau mewasiatkan kepada kita, ya, tentang penyebab ya, orang-orang terjerumus dengan pemikiran haddadiyin, khawarij ini para jemaah rahmatullah adalah, di sini beliau katakan pada kita di halaman 38 adalah yang pertama, akibat yang pertama adalah mujalasatu talabatil ilmil mutasaddidin, yaitu selalu duduk dengan penuntut-penuntut ilmu, lihat nih, selalu bermajlis dengan penuntut-penuntut ilmu yang mutasaddidin, yang saklak, yang ekstrim, yang keras, kaku. Pada rahmatullah. Ya. Di Jawa dulu pada rahmatullah di tahun 90-an juga muncul pemikiran seperti ini, tapi sudah hancur. Saking saklaknya untuk melihat ketika para akhwat baru-baru belajar tentang sunnah, saking saklaknya itu keluar rumah aja enggak boleh. Belanja ke depan tetangga itu haram, itu safar. Tuh tanya saksi itu Abu Ahmad tahu itu di Jawa. Bagaimana? Pada masa itu muncul pemikiran demikian. Kalau ada akhwat keluar rumah belanja di tetangga, belanja cabai atau bawang para jemaah rahmatullah, tidak boleh, haram. Kenapa? Itu adalah safar. Hayrullah berenang. Saklar itu dia. Ekstrim pemikiran. Tidak tahu. Dasar tidak ada ilmu, tidak ada. Nah, orang yang selalu duduk dengan penuntut-penuntut ilmu yang mutasaddidin, yang kaku dan keras dan ekstrim tadi, alladzina yantakisuna al-ulama ar-rasikhin, yang di mana para penuntut ilmu yang muda-muda tadi melecehkan para ulama, mengurang-urangi kedudukan para ulama yang rasikh, yang kokoh dalam manhaj ini. Bagaimana? Wa yu'azzimuna unasan laysu minal ulama, dan mereka selalu mengagungkan, memuliakan manusia-manusia yang bukan ulama. Lihat. Bagaimana rahmatullah? Ya. Seperti Dajjal berjamaah berangkat ke Bengkulu sekarang mengatakan, masya Allah Abu Turab, masya Allah Afal Sahih Bukhari, Abu Turab begini, Abu Turab begini. Seluruhnya pujian. Tidak lama para jemaah rahmat, ntar lagi campakkan itu. Itu lihat kalian para jemaah rahmat Allah. Kama tadin sudan. Sebagaimana kalian beragama, demikian juga kalian balasi. Al-jaza' min jinsil amal. Lihat nanti para jemaah rahmat Allah. Ya. Keluar dari sini para jemaah rahmat Allah, belajar di sini dari A sampai Z. Pandai di sini para jemaah rahmat Allah, pandai baca kitab, pandai nahwu sharaf, dan pandai tentang masalah akidah, tahu tentang tauhid, masalah syirik, masalah bid'ah, tahu halal haram. Penyembah rahmatullah sekarang ya lari di sini. Ya nampak di sini jelek aja. Dibongkar kejelekan pondok, kejelekan usaha akmal, kejelekan usaha akmal. Yang jeleknya nampak. Di sini wala bayar 1 rupiah. Penyembah rahmatullah. Enggak bayar, tapi jelek juga baru. Itu tipe orang alul fitan. Orang alul fitnah demikian penyembah rahmat kehidupannya dan tidak akan selamat. Dan orang kalau mencela para ulama, Syekh Utsaimin menjelaskan, Imam Ibnu Asakir menjelaskan, orang kalau biasa lisannya, lidahnya basah, mencela para ulama, matinya tidak baik. Su'ul khatimah bagi dia. Dia akan mendapat su'ul khatimah para jemaah rahmatullah. Itu sudah banyak kejadian para jemaah rahmatullah. Bahaya itu. Bukan mudah para jemaah rahmatullah. Antum lihat khawarij mati mana baik. Rasulullah SAW mengatakan, syarru khatlah tahta adimis sama. Bunuhan yang sangat jelek. Yang di sini. Ya, bunuhan yang paling jelek di kolong langit ini. Apa jemaah? Jemaah mulai kepada Allah tabaraka wa taala, akibat pertama. Ya, jadi duduk dengan para penuntut ilmu yang muda-muda, yang ekstrim, melecehkan para ulama, majlisnya ada mencela para ulama, ulama pulang, cela pulang, cela ustaz pulang, itu kerjanya. Apa jemaah? Fa hadza yu'tabaru sababur ra'isil awwal wal awwal. Dan ini adalah merupakan sebab pertama kali yang akan menyesatkan seorang pemuda. Ini pertama kali. Oleh karena itu, rahmatullah, kita sebagai penuntut ilmu, hati-hati kita melihat teman. Jangan mudah kita terpengaruh dengan pakaiannya, masya Allah, di pusak. Hah? Di atas mata kaki atau setengah betis pakaiannya. Rahmatullah, gaya dengan sunnah, rupa khawarij. Yang seperti ini jidat saya banyak bertemu para jemaah rahmatullah dengan mereka seperti ini. Sangat banyak. Di Madinah itu kita beron dengan mereka, melihat mereka sekali. Kalau kita lihat satu sisi para jemaah rahmatullah penampilannya pakainya di sini. Ini para jemaah rahmatullah kadang-kadang pakai serban. Ya kalau kita enggak jeli, wallah hancur kita. Khawarij rata-rata mereka. Para jemaah rahmatullah ya tertipu kita mudah. Kita sedang menuntut ilmu, usahakan mencari teman yang betul-betul sunni salafi yang akan menasihati kita dan membimbing kita kepada kebenaran. Penyembah rahmatullah. Nah kemudian untuk lihat yang pertama, yang kedua, kejadian pada masa dahulu para jemaah rahmatullah sampai hari ini. Kejadian ketika perang Afghanistan, para pemuda berangkat ke Afghanistan, pulang di Afghanistan jadi khawarij dia. Itu terjadi pemboman di Riyadh, di Hayu Hulayyah oleh pemuda-pemuda Saudi sendiri yang dididik di Yaman sebagai teroris. Bom dari para jemaah rahmatullah. Dari mana bom dibawa? Dari Yaman. Dari Yaman senjata dibawa oleh para jemaah rahmatullah. 5 orang pada masa itu. Dikisah setelah itu para jemaah rahmatullah. Yang ketiga adalah meninggalkan majlis para ulama. Seperti Ibnu Taimin. Ditinggalkan oleh dia. Majlis-majlis para ulama ditinggalkan. Tidak mau majlis-majlis para ulama yang besar. Majlis ulama-ulama yang tua. Tidak. Kembali ke majlis orang-orang yang muda-muda. Yang keroco-keroco para jemaah rahmatullah. Yang cecunguk-cecunguk itu pergi dia. Para ulama yang tua tidak. Itu dia, selalu majlis demikian. Ini jadi ini juga adalah akibat seseorang akan sesat. Artinya mendahulukan yang muda dan meremehkan yang tua. Dan yang keempat para jemaah rahmatullah, selalu berkenalan dengan teman-teman dan ikhwan-ikhwan yang mutasaddidin. Ya, berteman dengan orang-orang mutasaddidin, dengan orang-orang yang ekstrim tadi. Ya, kalau tadi duduk di majlis para penuntut ilmu yang masih muda, yang mutasaddid. Sekarang teman-temannya orang-orang yang mutasaddid tapi muda-muda. Para jemaah rahmatullah ini juga adalah artinya bentuk membuat seseorang mudah tergelincir dan masuk ke sarang khawarij yang lebih asad hadadihim para jemaah rahmatullah yang dipelopori di dunia oleh Syekh Al-Haduri dan kemudian Faleh Harbi dan kemudian sebelumnya adalah Mahmud Al-Haddad di Indonesia. Itu Abu Gubar dan kawan-kawannya para jemaah rahmatullah tahu daripada Bengkulu. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjelasan kita dalam perkara ini. Dan ada tanya selang dalam tutup. Terlebih dahulu. Ya. Padang situ. Di Padang di situ. Ada yang tanya? Ya, silakan, Bang. Damaj. Kefuyusna. Kefuyusna adalah larangan. Ke Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Mar'i, ke Ma'bar, ke Dhammar. Alhamdulillah, murid kita di sini, Zaid dan di sini berangkat ke Dhammar, bukan ke Damaj. Ke Dhammar, ke Syekh Utsman. Syekh Utsman adalah murid semua beliau dulu. Bagus beliau. Damaj tidak boleh. Damaj tidak boleh. Murid saya juga, tidak boleh kita belajar dengan dia. Dilarang, tadi dikatakan saya Muhammad tadi, tidak boleh. Kalau ada di markas kalian, usir dia. Apalagi fatwa lebih jelas pada itu. Kalau kalian tidak percaya, telepon isuk. Saya kasih nomor telepon isuk pada kalian. Dan yang beli. Ya? Saya mengatakan usir. Jangan tinggalkan sesaat. Bagaimana? Oh, soal rujuk, dia rujuk, fatwa rujuk. Perbaiki rujuknya di luar. Bagaimana? Alhamdulillah, tapi tinggal di pondok, atau tinggal di markas kita, atau markas lain di Indonesia, tidak boleh. Tidak boleh. Ada di virus, dia ngajak orang, dia akan menyebarkan virus kepada orang lain. Orang beda ya, kalau orang kena subhat dengan orang pemain dalam subhat itu beda itu. Orang kena subhat kalau diberikan kepadanya hujah seperti misalnya Abu Atifah yang ada di Pekumbu kemarin ketika ya dibawa oleh Abu Ibrahim ke Bengkulu, dia sangat sehati, saya terangkan nasihat dan fatwa sebagainya, dia tidak tahu, akhirnya nerima dia. Ini berarti orang tidak subhat. Tetapi kalau orang mengajak, menyeru, itu pemain namanya. Ini tidak bisa kesehati, rahmatullah. Harus diusir. Bagaimana? Alhamdulillah, di sini alul fitan, rahmatullah, satu persatu keluar. Syukur kita mudah-mudahan Allah bersihkan daripada para munafikin, rahmatullah. Alul fitan tidak lepas daripada munafikin. Di muka ya, belakang tidak. Belangkon solo betul, rahmatullah. Lecin di depan, bekak di belakang. Itu rahmatullah, itu model mereka itu. Depan kita, iya, tapi belakang kita babat oleh dia. Itu lihat sejarah Prajurit Rahmatullah. Lihat ketika Cawas lari dari sini. Cawas lari maghrib di sini. Ya. Abu Waqid lari dari sini. Ketika saya umroh dia lari. Prajurit Rahmatullah lihat. Dibawa oleh Abu Ibrahim. Diantarkan oleh dia. Bawa orang Pekumbu dua orang. Alhamdulillah Pekumbu dua orang itu sekarang sudah mulai paham dan mengerti. Tapi Prajurit Rahmatullah mereka tetap merorong, tak SMS. Ikhwan tidak ada SMS-nya. SMS, terus Prajurit Rahmatullah. Dia targetnya itu adalah ini bubar. Targetnya itu ini bubar. Ta'zim sunnah ini bubar. Orang pindah seluruhnya ke tempat jin buang anak itu. Pindah seluruh itu Prajurit Rahmatullah. Itu keinginan dia itu. Na'udzubillah Prajurit Rahmatullah. Ilaih Allah. Ada yang lain? Ada. Ada di sini aja Prajurit Rahmatullah untuk majlis ini. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.